السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل الأشهر الحرم فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والصلاة والسلام على رسول الله الذي حث علينا في ازدياد العبادة في تلك الأشهر، فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah keluangan, kesempatan dan peluang untuk mengumpulkan bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpulang ke tempat yang hakiki sebagai tempat sesungguhnya yang kita akan huni. Setiap manusia mesti menyadari bahwa di dunia itu sesungguhnya sedang membawa misi, bukan tujuan hidup. Seperti halnya Anda berangkat ke kantor untuk mencari bekal guna dibawa ke rumah. Rumah tempat untuk istirahat, rumah tempat beraktivitas, bercengkrama dengan keluarga, maka Anda keluar rumah untuk kembali lagi ke rumah. Rumah besar kita yang sesungguhnya, kita itu ditetapkan oleh Allah mendapatkan tempat di surga. Bertugas ke dunia mencari bekal untuk menempati rumah itu dengan bekal sempurna, sehingga dengan bekal itu kita bisa mendesain rumah kita dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Karena itulah ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam dan menyebutnya dengan nama baru di antara sekian makhluk yang sudah ada. Ada malaikat sebelumnya, ada jin sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Maka dengan nama yang berbeda, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfokkan kepada malaikat dan jin yang sudah ada sebelum kita bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, dengan tugas yang berbeda. Ya, inni khaliqum bashara, akan mencipta makhluk baru namanya bashar. Maka diberi nama ia dengan Adam, manusia pertamanya. Quran surah kedua ayat 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu diberikan fungsinya berupa misi kehidupannya, sehingga membedakan dengan malaikat dan jin, sekaligus menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah itu selalu ada fungsinya. Mustahil tercipta sekecil apapun makhluk kecuali pasti ada manfaatnya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-26. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan sekecil nyamuk dan lebih kecil daripada itu pasti ada manfaatnya. Jadi kalau atom, atau sekarang ada yang lebih kecil daripada atom. Ya. Ada yang lebih kecil daripada atom. Kecilkan lagi. Saya di Jepang kemarin itu bertemu dengan ketua ilmuwan dunia untuk Indonesia. Nah, ya, kita sedang kemarin itu meneliti salah satunya transformasi energi. Ya, dari energi dipecah itu CO2-nya, ya C-nya disimpan, O-nya kemudian diaktifkan lalu ditransformasikan dalam beberapa hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Nah, itu digali salah satunya atom itu punya bagian terkecil lagi. Nah, bahkan kata Allah, setiap yang lebih kecil dari itu pun pasti ada manfaatnya. Lalu bagaimana dengan manusia yang lebih besar daripada itu? Maka apa fungsinya? Fungsi hebat dan mulia ini, sampai untuk menjabarkan fungsi ini, mesti ada makhluk baru yang gak bisa dilakukan fungsi ini oleh malaikat, tidak bisa dikerjakan oleh jin. Mesti ada makhluk yang spesial. Kan turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu untuk menjelaskan misi mulia ini. يا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض bukan في السماء ingat في الأرض bukan في السماء ketika رب محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى menginfokkan pada malaikat dan kalangan sebagian jin yang ada pada saat itu aku akan menetapkan sebuah misi di bumi untuk makhluk baru ini ya fil ardi khalifah menjadi khalifah di bumi bukan di langit ya, tapi ingat yang paling menarik sebelum turun ke bumi diperkenalkan dulu dengan tempat mulianya tempat tinggalnya yang istimewa di langit ini tempat abadinya maka disebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35 wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah ya maka kami firmankan ingat setiap ada kami kami kami terjemahannya dari na singkatan dari nahnu itu menunjukkan dua makna ta'zimun nafsi wa ta'zimus syani ta'zimun nafsi wa ta'zimus syani paham tidak ta'zimun nafsi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada satu hal yang sangat istimewa, berbeda dengan yang biasa-biasanya, ya sesuatu disebut sya'nun namanya, ta'zimu sya'ni, mengangkat sesuatu jadi istimewa. Beda dengan yang biasa. Ya, kendaraan yang tidak biasa, rumah yang tidak biasa, penampilan yang tidak biasa, masjid yang tidak biasa. Ya, ta'zimu sya'ni. Nah, ketika Allah akan mengangkat sesuatu, maka di antara yang paling dahsyat menampilkan keagungannya. Siapa yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam salat kita katakan yang paling agung Allah. Allahu akbar. Ya al-bait kabir walakinallaha akbar. As-sayyarah misalnya kabira walakinallaha akbar. Ya, tidak ada yang lebih besar keagungannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah bersumpah dengan dirinya dan mengagungkan dirinya, maka peristiwa yang akan diinformasikan betapa agungnya sampai Allah harus menyampaikan peristiwa itu dengan menampilkan keagungannya. Cirinya dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan satu huruf saja. Nah, singkatan dari nahnu. Jadi kalau ada ayat di Al-Quran dibuka dengan inna, inna, inna atau na ujungnya. Panjang tapi bacaannya. Ya, dua harakat. Wa qulna inna artinya itu spesial informasinya. Contoh padanannya begini. Al-Quran diturunkan di malam apa? Di malam Al-Qadar. Ya, kalau sudah ada lail, maka malamnya enggak muncul. Ya, malam Al-Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam. Ya. Jadi lail, ada Lailah. Masih ingat? Lail, semua yang terkait dengan lail itu malam. Lail, layali jamaknya. Leli, lili, lala. Nah, itu malam. Kalau lulu beda, kalau lulu mutiara. Ya, lulu mutiara. Lala, lili, leli, layali, nah, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Baik, itu Lailah kalau pakai ta di ujungnya istimewa. Ya, malam Al-Qadar. Bukankah kalimatnya dibuka dengan kalimat inna, ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kata Allah begini cara menerjemahkannya, sungguh demi keagunganku, turunkan dengan segenap keagunganku Al-Qur'an. Saking agungnya penurunan Al-Quran itu, malamnya pun berubah peristiwanya menjadi istimewa. Setiap yang beramal, maka diberikan pahala lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Padanan 1000 bulan kurang lebih 83-85 tahun. Jadi kalau ada orang sholat 2 rakaat saja di malam itu, nilai sholatnya kalikan 85 tahun sholat tanpa henti. Ya. Nah sekarang, tempat tinggalnya Adam, bapak moyang kita, itu ditetapkan di surga. Ketika menyebutkan tempat tinggal itu menggunakan na. Jadi saking istimewanya tempat itu. Saking agungnya. Enggak sama dengan yang kita tempatnya sekarang. Kata Nabi saking agungnya. Mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah dipandang oleh mata sebelumnya. Tidak pernah terdengar seperti itu kisah tepatnya yang akan kita rasakan. Dan terlamunkan pun enggak akan sama. Ya. Kalaupun ada gambaran-gambaran termasuk disebutkan dalam Al-Quran semua keindahannya, nanti gak sama dengan lamunan Anda. Firman Allah benar, tapi ketika Anda lamunkan gak seperti itu. Misal, di Al-Quran disebutkan nanti ada bidadari-bidadari yang cantiknya tak terlukiskan, berkilauan seperti mutiara. Tuh, yang sedang melamun ini sekarang, gak seperti itu. Jadi gak bisa disebut fiksi atau fiktif, tidak. Ya, informasinya benar, tapi tak sama dengan yang kita pikirkan. Ibu disebutkan nanti wildadun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ada pangeran-pangeran surga, yang wajahnya gantengnya tak terlukiskan. Tak sama dengan menatap wajah suami ibu, ya. Tak sama dengan menatap saya misalnya. Siapapun beda jauh. Mala ainun ra'at, tak pernah dipandang oleh mata. Saking indahnya tempat tinggal kita itu yang istimewa. Cuma fasilitasnya bergantung kepada kita mau seperti apa nanti ditempatkan di sana. Dan bagaimana cara masuknya? Ya, makanya sering saya katakan begini, Anda saja kalau enggak kerja kan enggak bisa bangun rumah. Kalau enggak berusaha, enggak punya bekal, untuk mudik pun malu kalau tak punya bekal. Jadi kalau mudik dunia saja malu kita karena tak punya bekal, maka bagaimana saat mudik ke akhirat? Makanya bangun rumah kita di akhirat dengan mencari bekal di sini. Ya, diturunkanlah kemudian kita ke bumi untuk berdinas di sini, supaya hasil dinas kita berupa ibadah itu menjadi nilai pahala yang dengan itu bisa membangun tempat sempurna saat kita pulang ke surga kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sayang, maaf, dari batas waktu yang Allah berikan kepada semua yang ditugaskan, Adam manusia pertama, Adam turun kemudian ke bumi, karena tempatnya di bumi, saya urutkan lagi kisahnya, turunlah ke bumi untuk bertugas. Setelah dilatih oleh Allah, di surga sementara. Jadi saya katakan surganya Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ya, semoga keduanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan surga yang akan kita tempati nanti. Beda, ingat. Ingat ya, beda. Karena surganya Adam dan Hawa, ya radhiyallahu ta'ala anhuma, rahimahullahuma wa sallaina alaihima, teman-teman sekalian, itu surga yang masih ada ujiannya. Boleh, tak boleh. If'al wa la taf'al. Awas ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. If'al. Silakan nikmati, makan seenak-enaknya, senyaman-nyamannya. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan dekati yang ini, jangan, enggak boleh. Jadi di surga itu masih ada yang enggak bolehnya. Sedangkan surga yang akan kita tempati nanti, semua boleh. Ya, sudah enggak ada perintah, sudah enggak ada larangan, tinggal kenikmatan saja. Di surga kelak nanti, udah enggak ada sholat lagi. Nah, jadi jangan punya harapan nanti kalau saya ke surga mau tahajud, nah, terlampau soleh. Udah pokoknya tinggal nikmat aja, mata syahyan usukum. Jadi yang paling nikmat silakan nikmati, dan enggak ada larangan. Bahkan yang haram-haram di dunia itu menjadi halal saat di akhirat nanti. Ada beberapa bagian-bagian khamar dan seterusnya, dan desainnya beda, indah, enak. Kalau pengen, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ah, maka ketika tuntas pelatihannya diperkenalkan, nanti ini yang boleh, ini yang tidak boleh sebagai ujian pertama. Ini musuhnya. Ya, dari iblis bertransformasi jadi setan. Ya, makanya di ayat 36-nya setannya disebutkan fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Ini musuhnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan. Training sebelum turun ke bumi. Setelah selesai trainingnya, lengkap pelatihannya, turunlah kemudian ke bumi dengan bekal yang Allah berikan. Turun Quran surah kedua ayat 38. Qulna bihtu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Mulai berpetualang di bumi. Untuk mengenal bumi itu dipisahkan keduanya. Ya. Adam turunnya di kisaran Asia Selatan, ada yang menyebutkan India. Hawa turunnya di kisaran sekarang jadi wilayah Saudi Arabia, di wilayah Jeddah. Karena itu ada yang menyebutkan Jeddah, disebut dengan Jeddah karena nenek kita pernah turun di situ. Ya, di wilayah Jeddah sekarang, kalau dari pantai Laut Merah itu ada yang menyebut Masjid Terapung, Masjid Ar-Rahmah itu ya. Anda lurus di situ ya, agak sedikit lah mungkin 300 meteran ke depan itu nanti ada perempatan. Ya, lurus kanan dengan kiri dari arah kita datang setelah sepeda ontel besar. Ada yang menyebut sepeda ontel Nabi Adam, orang-orang lokal. Itu cuma candaan-candaan saja. Itu sebelah kanannya ada skat dengan batuan bata merah. Dituliskan makbarah Sayyidah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi sejarawan lokal menyebut itu bukan kuburan Sayyidah Hawa, tapi tempat pertama kali beliau turun di situ. Ada yang menyebut demikian. Nah, keduanya terpisah sampai berpetualang untuk mengenal bagaimana tempat yang harus dihuni itu. Makanya sunnah kita nanti, kalau ingin menempati sesuatu, kenali dulu tempatnya. Ada apa di situ? Apakah ada peluang untuk ibadah? Anda mau pindah rumah, cek dulu masjidnya ada enggak? Tempat ta'limnya ada enggak? Enak enggak sholat lima waktunya? Nyaman tidak tinggalnya? Apa tantangan-tantangan maksiat yang hadir di sekitarannya? Bagaimana keadaan orang-orangnya? Itu sunnah. Makanya orang tua kita pertama kali saat diturunkan, selain karena hikmah-hikmah yang lain dengan kisah berbeda, salah satunya untuk mengenal wilayah. Adam turun di Asia Selatan dan menyebutkan India, istrinya turun di Jeddah. Berpetualang berjalan. Sampailah bertemu di satu titik dari kejauhan terlihat. Ya, saling mengenali. Wah, itu kayaknya saya kenal tuh. Kayaknya juga saya gak asing gitu kan. Nah, memang pasti mengenal karena kan cuma dua orang saya tuh di bumi. Gak ada yang lain kan. Turun gitu. Nah, dalam bahasa Arab mengetahui disebut arafah. Kalau banyak yang diketahui sifatnya arafah pakai tak. Kalau lebih banyak lagi jamakan arafat. Arafat. Maka wilayahnya sampai sekarang disebut dengan arafah. Padang arafah. Ada riwayat lagi menyebutkan itu terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajarkan manasik oleh malaikat Jibril, lalu mengatakan araftul an, saya tahu sekarang, maka disebut dengan Arafah. Maka memuncak kerinduannya, naiklah ke atas bukit kemudian. Ya, di bukit itu bertemu keduanya, bertobat kepada Allah sehingga diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 23 itu dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Membuncah kerinduannya kemudian bersatu di situ sebagai keluarga. Sesuatu kerinduan yang terpancarkan dengan kuat dan kasih sayang yang tanpa batas itu disebut dengan rahmah namanya. Sifat Allah pemberi sayang tanpa batas disebut dengan rahim. Maka sampai sekarang tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Maka berkeluarga di situ sampai turun keturunan-keturunan menyebar ke seantara bumi yang telah dijelajahi tadi. Maka disebutlah keturunannya dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, Quran surah 7 ayat 31. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menyebar setiap anak cucu Adam, maka disebut dengan manusia. Nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka anak cucu Adam manusia itu menyebar, kata Allah, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi cuma dua jenis anak cucu Adam ya. Jadi kalau ada anak cucu Adam manusia itu cuma dua, kalau bukan laki-laki apa? Perempuan. Jadi kalau ada yang bukan laki-laki bukan perempuan, patut ditanya itu. Dan kita doakan supaya kembali pada fitrah yang sesungguhnya, bagian dari anak cucu Adam. Menyebar mereka syu'aba wa qabail, bisa beda tempat, beda daerah, bahkan satu tempat pun kabilahnya, sukunya bisa tidak sama. Marganya bisa beda. Ya, marganya bisa beda, tidak sama. Maka dari penyebaran-penyebaran ini beraktivitas, kuncinya satu. Semuanya kata Allah setiap personalnya. Nas menunjuk pada semua. Setiap personal berubah jadi ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an bersanding dengan jin. Walaupun menyebar dimanapun, setiap personalnya tetap punya misi yang harus dibawa untuk ibadah. Turunlah Quran surah 51 ayat 56 untuk menegaskan kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Maka setiap kita mesti ibadah. Wujudnya amal saleh. Berbuat yang baik-baik. Ada perbuatan baik terkait dengan Allah, maka menjadi ritual. Salat salih, tak salat tidak salih. Puasa, salih. Tak puasa, tidak salih. Baca Al-Quran, salih. Tak baca Al-Quran, tidak salih. Ada terkait kita hubungan dengan manusia. Lingkungan sosial, hablu minan nas. Jujur, salih. Dusta, salah. Awas. Tawadu, salih. Sombong, salah. Maka itu keseluruhan disebut dengan amal salih. Maka manusia setiap personal tadi diminta menyusun kurikulum kehidupannya di bumi. Bikin aktivitas. Dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Saat beraktivitas namanya berubah lagi. Dari ins menjadi insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Manusia yang tidak punya kurikulum dari bangun tidur sampai tidur untuk beramal soleh. Bagaimana caranya bangunnya soleh. Ke kamar mandi soleh. Berangkat kerja soleh. Makan soleh. Berpakaian soleh. Supaya punya nilai. Orang yang tidak merencanakan perbuatan menjadi soleh maka rugi dia. Setiap waktunya rugi. Setiap waktu yang diberikan pada kita untuk dikerjakan dalam bahasa Arab disebut asrun namanya. Waktun nama umumnya, jika menjadi momentum untuk beraktivitas jadi asrun. Maka turunlah Quran surah 103 untuk menggabungkan kalimat asrun, amal soleh dan insan. Wal asr, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana Kan pada keindahan bahasa Al-Quran. Kalau bukan Allah yang berfirman, mustahil diksinya sempurna. Bukan ins, tidak Bani Adam, bukan pula An-Nas, dan tidak juga Bashar. Kata Allah, wal 'asr innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas memanfaatkan waktu itu, lafi khusr, ada yang berpeluang rugi. Illal ladzina amanu wa amil salih, kecuali orang-orang yang beriman, yang dengan imannya itu membimbing dia untuk beramal saleh. Jadi ternyata bekal untuk pulang itu, ketika kita diminta ibadah, wujudnya sederhana, amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Pulang kita punya bekal. Saya urutkan dulu supaya mengetahui dasarnya seperti apa. Karena itu ketika Allah menyebutkan orang yang akan pulang ke akhirat mendapatkan surga dan diberikan kabar gembira, maka dibuka dengan kalimat iman dan amal saleh. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 25. Dan kalimatnya disandingkan dengan iman, amal saleh. Perhatikan Al-Baqarah 25 paling kanan sebelah atas dalam mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ baru أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikan kabar gembira pada setiap orang beriman dan dengan imannya mampu menata hidup untuk beramal saleh. Bagaimana bangun jadi saleh, bekerja jadi saleh, berumah tangga jadi saleh, jadi anak saleh, di ibu salihah, jadi suami saleh, jadi ayah saleh, kakek saleh. Semua yang dikerjakan Allah ridha dengan itu. Maka berikan kabar gembira pada orang ini, kamu akan pulang ke akhirat nanti mendapatkan surga. Di setiap kita kerjakan menjadi amal saleh, dapat poin. Poin. Ya. Jadi kalau gini, Anda kalau bekerja, saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, kankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat, punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya, amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amtariha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, kerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal. Tuliskan poinnya. Salat, tuliskan poinnya. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak salat dalam sehari, 1 kali salat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan duniaku punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah, ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri Hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak mikir menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya, mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus, tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada Surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat tentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Turun Quran surah ke-7 ayat 30. Berapa? 4. Untuk menggambarkan ini. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan, ma'isyah, kerjanya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah, artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan sholat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya, akan selesai semua itu. Dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Hanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismikallahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Hanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita, kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa mafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Kenapa enggak dimanfaatkan? Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terfikir ketika Anda wafat, siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang menyolatkan, orang yang selama ini kita rawat. Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak, ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus ini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Dimulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Ya, jangan terlalu pesimis, ya ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini, taruhlah sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Quran Surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ambillah, tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaAllah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini, yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaAllah, 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar. Gini, caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran, belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Katakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun. Mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 20 tahun. Dan sampai kesempatan itu sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu. Dan Anda mengharap surga, Anda siapa? Ya Allah punya sifat rahim. Di antara sekian jeda kehidupan kita, diturunkanlah curahan sepercik rahmatnya yang turun ke dunia. Untuk menggugurkan masa lalu yang telah mungkin kelam sebelumnya kita lewati, yang tidak punya nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunkanlah momen-momen tertentu untuk menghilangkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup dan menaikkan kualitas amalan sehingga mengumpulkan amalan dengan pahala yang besar yang bisa menutupi hal-hal yang kurang di masa lalu. Di antara momen istimewa itu ada yang berbentuk waktu, ada yang berupa tempat, ada yang berarti momentum dan keadaan. Saya ingin masuk pada yang ini. Di antaranya, Allah turunkan waktu-waktu istimewa yang saat kita berhadapan dengan waktu itu, ada peluang semua dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh dinaikkan statusnya sehingga pahalanya berlipat dari hari-hari biasanya. Di antara waktu mulia itu, ada yang sekarang kita tengah berada di dalamnya, dan tidak setiap orang bisa mendapati bagian dari yang istimewa itu. Itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Salah lihat, salah dengar, salah berpikiran, prasangka yang buruk, melangkah pada yang tidak tepat, sering menzalimi bahkan pada diri pribadi, maka gugur semua itu di waktu-waktu yang istimewa ini. Di antara sekian waktu yang istimewa bukan hanya Ramadan, bukan hanya sepertiga dari akhir malam, tapi ada waktu-waktu yang langsung disebutkan oleh Allah, saking istimewanya turun satu ayat untuk mengabarkan beritanya. Saking pentingnya ayat ini, bahkan dulu orang-orang jahiliyah pun mereka menghindari perbuatan-perbuatan buruk selama di bulan-bulan ini. Di sejahiliyah-jahiliyahnya mereka, kalau muncul waktu ini, mereka berhenti dari perbuatan-perbuatan buruknya. Ya. Apakah waktu itu? Bagaimana cara mengisinya? Maka ini yang akan menjadi bahasan spesial pada hari ini. Kita tunda sebentar bahasan kajian Tafsir An-Nur, karena saya khawatir waktunya sudah lewat, kemudian kita kurang memanfaatkannya dengan baik. Sekarang kita belajar Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya saking seriusnya sampai mengumpulkan referensi-referensi yang kemudian saya kumpulkan sebelum berangkat, sudah saya printnya ada 5 lembar. Dan insya Allah ini original. Jadi saya langsung mengambil dari sumber-sumbernya, dapat masih bahasa Arab. Ya, nanti saya terangkan. Insyaallah. Quran surah ke-9 ayat 36. Mudah-mudahan dengan mengaji ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan, dan mudah-mudahan setiap yang keluar dari masjid ini atau selesai kajian, kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Ya, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Gini, makhraj fa di ujung lidahnya dikeluarin sedikit. Ya, ini lihat, digigit sedikit. Ta. Gigitnya jangan kencang-kencang. Ta. Da. Jadi ada ta, ada sa, sin. Sin tutup giginya. Ujung lidah torful lisan bertemu dengan torful lisan, ujung lidah bertemu dengan gigi. Sin. Shin yang besar. Itu wastul lisan, di tengah-tengah lisan. Bertemu dengan langit-langit yang atas. Ya. Nanti dikumpulkan itu di Al-Baqarah yang ayat 71-nya. Ya, paling kanan sebelah atas. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhanunu tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatul la syiyata fiha. Fa sin sh. Bertemu di situ semua. Ya. Isna asyara sya. Isna asyara syahran fi tabillah. Ulangi. Isna asyara syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Berhenti sampai di situ dulu. Tahan sampai di situ. Saya bacakan sebentar. Kemudian kita turunkan maksud yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallah. Sungguh kata Allah, jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah. Fokus. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setahun itu ada 12. Jelas? Yauma khalaqas samawati wal ard. Bahkan sejak diciptakan langit dan bumi, berputar beredar seluruh benda-benda itu, dalam setahun tetap akan berjumlah 12. Dulu pernah ada yang merancang setahun 13, kacau, dikembalikan ke 12 lagi. Jadi setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Dan itu keterangan subhanallah. Ya, Masya Allah, hanya ada di Al-Quran. Dalam konteks kitab suci. Ya, bayangkan, di tempat jahiliyah, tertinggal di bumi, di pelosok yang tidak ada akses informasi yang maksimal ke situ, bisa disampaikan setahun 12 bulan. Bisa disampaikan tentang keadaan terkait aspek biologis, anatomi tubuh, dalam tubuh bagaimana proses kehidupan. Kalau bukan tuntunan wahyu, mustahil seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan informasi itu. Baik. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang istimewa. Ada berapa bulan? 4 bulan. Yang istimewa ini disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 4 bulan ini talatsah mutawaliyah, 3 bulan berurutan urutannya. Bulan 11, bulan 12, bulan pertama. Dzulqa'dah, bukan Qa'dah. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Bulan pertama Al-Muharram, pakai al. Baik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan pertama apa? Al-Muharram. Dan yang keempat, Rajabun Mudar. Rajab, Mudar. Bulan Rajab. Disebut Mudar karena orang Mudar ini suku di antara kabilah-kabilah Arab yang paling mengetahui dan mengagungkan bulan ini. Di antara sekian suku-suku di Arab yang mengangkat bulan Rajab sesuai dengan hukum Allah itu kabilah Mudar. Makanya Nabi langsung menyebutkan Rajab yang dimaksud Rajab Mudar, yang oleh mereka seringkali diagungkan. Jadi ada 4 bulan singkatnya. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, keempat bulan Rajab. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, dari 4 bulan yang disebutkan tadi, sekarang kita berada di bulan apa? Rajab. Berarti kita sedang masuk di dalam hukumnya. Nah, jadi kalau sudah keluar dari bulan ini, beda hukum lagi. Istimewanya hilang, Pak. Sama dengan ketika kita di Ramadan, ada keistimewaan tertentu. Hilang Ramadannya, hilang keistimewaannya. Enggak ada Lailatul Qadar lagi, selesai. Selesai. Enggak ada pahala berlipat 10 kali lipat dari yang biasanya lagi. Selesai semuanya. Enggak ada ketenangan yang kita rasakan seperti Ramadan. Antum kalau enggak percaya silahkan cek. Ramadan kan lebih tenang kan? Lebih mudah ibadah kan? Karena semua orang ibadah. Enggak ada kemudahan paling mudah ibadah kecuali Ramadan. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun bisa rebutan. Dan yang paling menarik begini. Orang nanti, Anda akan lihat kalau enggak percaya sekitar 2 bulan ke depan nanti. Bahkan ada yang rebutan sholat sunnah dibanding sholat fardu. Saking istimewanya. Ibu-ibu kan kalau naruh sajadah ke masjid, itu untuk taraweh kan? Sampai bersaing, ada persaingan yang sangat ketat di antara emak-emak khusus di taraweh itu. Taraweh kan sunnah hukumnya kan? Tapi dikejar-kejar. Tapi kalau sudah hilang Ramadannya, siapa yang berani persaingan itu berlanjut sampai keluar ke bulan selanjutnya? Enggak ada yang naruh sajadah tiba-tiba di hari-hari lainnya. Siapa yang bisa tilawah berlomba-lomba dan membagi kelompok-kelompok? Ada pengajian malam, pengajian dibagi per juz, pengajian 30 juz, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak rajin tahsin Ramadan. Ibu-ibu rajin tilawah Ramadan. Selesai Ramadan, Alhamdulillah berlangsung, tapi semangatnya beda. Hilang Ramadannya, hilang kesempatannya. Rajab pun punya keistimewaan yang kalau selesai Rajabnya hilang keistimewaannya. Apa diantara keistimewaannya? Baik. Pertama tadi disebut dengan Syahrul Hurum, termasuk bagian dari Syahrul Hurum. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud buka tutup kacamata. Jadi kalau saya buka begini, Anda enggak jelas kelihatannya. Karena di belakang Anda ada akhwat itu. Saya ingin semua enggak jelas aja sekalian gitu. Yang supaya pandangan saya tetap dijaga Allah dalam kebaikan. Tapi kalau saya pakai supaya nulis kelihatan, supaya jelas ya. Dimohon izin kalau saya buka tutup, saya menghargai Anda semua ya. Di antum enggak jelas nih. Bismillah. Baik. Pertama, keistimewaannya disebut dengan bulan Hurum. Ya. Bismillah. Ya Allah. Semoga Engkau berikan hidayah pada sebagian hamba-hamba. Fokus ini. Satu, termasuk pada bulan Al-Hurum. Minha arba'atun hurum. Ya, saya kasih alif lamnya untuk mengcover yang kalimat-kalimat sebelumnya. Bulan Al-Hurum. Yang kedua, dzalika ad-dinul qayyim. Ad-dinul qayyim. Allahu akbar. Tiga, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pakai fa lagi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tiga dulu saja, satu, dua, tiga. Ada hurum, ada haram, ada muharram, ada muhrim, ada mahram. Itu beda. Jelas? Belum, belum saya terangkan. Haram itu hukumnya. Tahrim kalau di usul fiqih. Haram itu hukumnya. Makanya Anda sering mengatakan, apa hukumnya berdusta? Haram. Apa hukumnya mencuri? Haram. Apa hukumnya khamar? Haram. Apa hukumnya hoax? Haram. Apa hukumnya jadi buzzer? Haram. Ya? Apa hukumnya mengadu domba? Haram. Haram, haram, haram. Perbuatannya disebut muharram. Perbuatannya. Yang diharamkan. Mabuk, muharram. Perbuatannya. Mencuri, perbuatannya, muharram. Waktu meninggalkan segala yang diharamkan, tambah alif lam. Al-muharram. Ya. Jadi kalau Anda mau hijrah, cara mulai hijrah, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari di Kitabul Iman. Ya, tinggalkan. Ya, wal hijratu ya sedangkan hijrah itu ya man hajara amma nahallahu anhu, yaitu orang yang mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Karena itu tahun hijrah itu dimulai dengan bulan Al-Muharram. Kalau pengen hijrah sederhana, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek apa yang sering dikerjakan oleh tubuh kita yang kira-kira dilarang Allah. Mata larangannya apa? Telinga larangannya apa? Mulut apa sampai ke ujung kaki? Gak usah yang jauh-jauh dulu, diri kita aja dulu yang diciptakan oleh Allah. Kalau sudah bisa meninggalkan itu, itulah esensi hijrah, itu real hijrah tuh itu. Jadi kalau diri kita sudah baik, yang lainnya akan baik semua. Ya, kaki melangkah pada yang kurang baik, tinggalkan. Jadi kalau sudah meninggalkan yang tidak baik, tinggal melangkah pada yang baik-baik. Ujung-ujungnya bekerja pasti di tempat yang baik. Lisan tinggalkan yang tidak baik, ujung-ujungnya pasti berkata yang baik. Kalau sudah diri kita baik, pasti pakaiannya baik, makanannya baik, rumahnya baik, keluarga baik, sudah otomatis. Gak usah jauh-jauh. Ya, jadi Anda jangan jauh-jauh dulu nih ke pekerjaan, ke pakaian, tubuh kita dulu aja. Sebab tubuh ini pengguna yang paling efektif. Ini kan penggunanya tubuh kita ini. Jadi kalau kitanya sudah baik, maka semua yang terkait dengan kita akan baik semua. Semuanya. Nah, itu Al-Muharram. Baik, dari sini kemudian teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik. Al-Muharram. Kemudian ada muhrim. Ya, muhrim. Kalau Anda mencoba menanggalkan yang haram tadi, masih ingat haram hukumnya. Perbuatannya apa? Muharram. Waktunya apa? Lalu Anda ingin mencoba meninggalkan yang haram-haram tadi, maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya. Dari kata harama jadi ahrama, yuhrimu, ihraman. Ya, ihram meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang umrah ataupun haji dilatih dia untuk menanggalkan semua yang haram-haram dengan mengenakan pakaian ihram itu, maka yang dilarang itu ditinggalkan. Bukankah setelah Anda mengenakan pakaian ihram sudah ada ketentuan kan? Jangan lakukan ini, potong kuku dilarang, menyakiti dilarang, apalagi membunuh macam-macam dilarang. Itu kan latihan. Sehingga saat pulang yang haram-haram hilang. Dan ditunjukkan pada kita esensinya tuh kamu pulang cuma pakai dua kain begini. Ya, esensinya ini. Jangan berlebihan dalam hidup. Berpakaian jangan berlebihan. Jangan semua yang diinginkan mesti dibeli, dipakai enggak. Untuk ibadah enggak ada. Jangan berlebihan di kendaraan. Karena saat pulang kendaraan kita tuh cuma jenazah diangkut tuh. Di keranda. Itu pun enggak ikut. Jangan berlebihan. Kalau bermanfaat silahkan. Syukur nikmat pakai. Untuk menunjukkan nikmat kita di hadapan Allah. Dan cari surga dengan harta. Itu yang dimaksud Quran surah ke-28 ayat 77. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hei, ada di antaramu yang dititipkan oleh Allah berupa harta benda untuk ibadah. Karena yang orang yang Anda sebut miskin itu sebetulnya dia kaya. Karena passion dia ibadahnya dengan tenaganya. Dia tahajud tiap malam, bisa azan di masjid. Makanya sahabat Nabi itu dia sesuai passionnya itu yang dia ikuti. Bukan enggak bisa, dia sudah pilih ada yang dengan tenaga, ilmu dengan harta. Yang dengan ilmu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ilmu. Yang dengan harta Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan harta. Bilal dengan tenaga. Ali dah ngambil ilmu. Uthman gak ngambil harta. Kalau saya masuk ke situ, persaingannya menjadi ketat. Saya ambil peluang yang lain, saya dapat surga, tapi pada passion saya, tenaga, azan aja. Kalau dengan azan sudah ke surga, ngapain ke kantor? Ini Bilal itu ya. Tapi kan passionnya beda. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketika azan, kata Nabi, aku mendengar terumpah Bilal di surga. Kedengaran, azan, surga. Tuh. Tapi kan gak semua bakat azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke masjid. Bagus suaranya, tapi kan ada yang gak seperti itu suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saheta. Cuman pengen tahu aja siapa yang adzan. Ganti, ganti, ganti. Gak ada yang ke masjid. Emang bakatnya bukan di situ. Ada yang bakatnya ngajar, ada yang bakatnya dengan harta, dengan kedudukan. Makanya setiap diberikan passion dalam kehidupan, itu peluang untuk beramal soleh. Sebelum itu hilang. Ini ada yang punya kedudukan, bikin polisi yang baik, kebijakan yang bagus-bagus, jadi amal soleh. Jadi pahala itu. Anda jadi pimpinan misalnya di kantor, catat aja kalau Anda muslim, untuk yang muslim sholat berjamaah. Kini edaran aja, jangan lihat berapa banyak yang sholat. Yang penting surat keluar, begitu dikeluarkan tanda tangan Anda, jadi pahala. Setiap ada orang satu sholat, mengalir pahala untuk Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau jabatan itu udah hilang kan gak bisa lagi tanda tangan. Gak ada kebijakan lagi. Mumpung masih ada harta, diturunkan ibadah harta. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Itu tuh untuk mencari surga. Silakan ya, sebelum diganti oleh Allah kepada yang lain. Mumpung masih ada, kalau sudah enggak ada, enggak ada kesempatannya. Jadi bukan buat gaya-gayaan, yang sudah gaya, korun, tenggelam juga. Tenggelam di tanah. Gaya dengan jabatan, Firaun, tenggelam di lautan. Yang satu di laut, yang satu di tanah, kena likuifasi, sudah ada. Terus Anda pengen ikutan, jangan bersaing, enggak akan menang. Sudah selesai semua, intelektual kebelinger ada, Haman namanya. Sama juga, tenggelam juga. Habis selesai, tinggal sisanya digunakan untuk kita mengambil nilai-nilai kebaikan. Itu poinnya. Jadi tinggal kita lihat aja di mana nih. Yang kurang bagus, tanggalkan. Itu ihram. Ya. Orang yang menggunakan pakaian ihram, itu disebut muhrim namanya. Muhrim sedang berihram. Jangan salah. Awas ya, kalau hubungan persaudaraan yang tidak menjadikan dia terkait dengan pernikahan, haram menikah antar itu, mahram namanya. Ada muhrim, ada mahram. Tuh. Haram sudah, muharram sudah, al-muharram sudah, ihram sudah, muhrim sudah, mahram sudah. Jadi kalau satu mahram, enggak boleh terjadi pernikahan. Ini saya tekankan, ini zaman ini sudah banyak fitnahnya ini. Saya baca berita kemarin ada ibu nikah dengan anak. Allahu Akbar. Kasus-kasus incest ini sekarang sudah banyak di Indonesia ini. Mesti hati-hati ini. Mesti hati-hati, hubungan kakak dengan adik. Kakak SMA, adik SD, bisa berhubungan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati, hati-hati. Tolong, aduh ya Allah, gimana caranya? Yang antum nih yang kerja di media-media ini, kalau antum banyak menyiarkan yang buruk-buruk, dosanya banyak antum ini. Kenapa nggak nyiarkan yang baik-baik sih? Ya, saya meminta kepada yang berwenang ini, coba sih diperingatkan itu, media-media semua itu, supaya kalau bisa acara yang baik-baik kan ditonton juga. Kenapa nggak bikin yang baik-baik? Cara yang bagus, bikin cerdas cermat, bikin kuis yang baik-baik, yang muslim begini, yang lain begini, bikin yang bagus-bagus. Ini kan berita tiap hari dibuka, pembunuhan, perampokan, ini, itu. Yang dilihat itu semua. Bahkan ada tutorial berbuat maksiat. Aneh gitu. Semua bisa diakses. Kenapa gak kita protek semuanya itu? Bikin yang baik-baik aja. Nah itu kembali kepada kita sekarang. Saya baru baca kemarin teman-teman, ada ibu menikahi dengan anaknya. Nikah dengan anaknya, di luar tapi bukan di sini. Anda bisa bayangkan, hancur itu. Dan ada diingatkan, hasilnya apa? Sudah ada penelitian. Akan berpengaruh pada genetikanya. Keturunan ke depannya. Nah, saya kembalikan ke awal, kalau satu mahram tidak boleh terjadi pernikahan, mahram. Nah sekarang, kalau Anda kumpulkan nilai-nilai itu, di saat yang sama dilatih kita meninggalkan yang haram-haram. Di saat yang sama kita berlatih untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama kita berusaha untuk menjadikan ibadah kita meningkat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan kalimatnya berubah, mengumpulkan semua itu dalam bentuk jama'nya. Disebut dengan hurum namanya. Ya. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dia punya jama' dari kata syahrun. Jadi ashur terbatas. Kalau banyak disebut syuhur namanya. Ashur hanya 4 bulan saja yang punya sifat hurum. Menjama'kan dari yang tadi. Selain jamak kepada bilangan ashur, menjamakkan fungsi ini. Jadi di bulan itu teman-teman sekalian, ada peluang bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang mengenakan pakaian ihram dilatih saat dia menunaikan umrah atau haji. Jadi di sini bahkan ada yang menyebut Syahrul Rajab, Syahrul Hurum, Syahrullah, bulan khusus yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini punya potensi untuk menggugurkan dosa-dosa di hadapan Allah. Bahkan ada yang berkomentar, kalau kita mendapatkan kesempatan ini, maka segera perbanyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Karena peluangnya lebih tinggi. Beda waktunya, tadi saya katakan, ada Ramadan, ada tengah malam, ini Rajab. Istimewa ini. Jadi ada peluang menggugurkan dosa. Jadi cari amalan-amalan yang dengan mengerjakan amalan itu dosa gugur. Apa diantaranya? Yang keluar lewat lisan, istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Latihan dulu. Saking pentingnya istighfar, itu setiap sholat, selesai sholat, istighfar kita. Itu kalimat pertama kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang paling singkat. Allahumma anta salam minka salam tu marak ta'adhal jalali wal ikram. Itu yang paling singkat. Astagfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa wal hayul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Istighfar. Istighfar. Istighfar. Ya. Latih, latih. Mumpung Rajabnya ini panjang, latihan. Kapan latihan terbaik? Ba'da tahajud. Sebelum subuh. Disebut ashar. Waktunya sahar namanya. Jamaknya ashar. Itu yang disebutkan di Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang yang berlatih istighfar di setiap penghujung malam sebelum subuh. Astaghfirullah. Quran surah 51 ayat 18. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Itu diisyaratkan oleh Al-Quran kalau terbiasa begitu gugur dosa-dosanya, bahkan diisyaratkan ada penghuni taman surga yang beraktivitas di bumi. Apa rangkaian amalnya? Rajin istighfar setiap sebelum subuh. Nanti dia akan berkumpul dengan empat golongan lain. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-16 itu sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina orang sabar, was-sadiqina orang jujur, wal-qanitina orang khusyuk dalam salat, wal-munfiqina orang rajin infak, wal-mustaghfirina bil ashar. Dan rajin istighfar, suka latihan istighfar di waktu sahar, waktu menjelang subuh, itu akan dikumpulkan di satu surga yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala saat pulang kembali ke akhirat. Istighfar. Istighfar. Kalau mau dispesifikkan, cari jenisnya seperti saya ajarkan dulu. Misal, istighfar dari dosa diajarkan dari istighfarnya Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ayo Pak, Bu, hidupkan bulan Rajab ini. Istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Tapi gini caranya, kalau istighfar merasa ingin membebaskan dari dosa, berarti merasa punya dosa. Diingat-ingat dosanya sambil istighfar. Sehingga kalimat itu tidak hanya keluar di lisan secara formalitas, tapi masuk ke hati untuk mengoreksi diri. Ingat dosa mata apa? Salah lihat. Melotot sembarangan pada pasangan hidup. Melotot pada orang tua. Lisan berkata yang tidak benar pada orang tua, pada tetangga, dan istighfar. Istighfari mata. Sampai ketika mata itu diistighfari, mata itu tak sanggup melihat yang buruk-buruk lagi. Istighfari lisan. Sampai dengan diistighfari lisan itu, lisan tak sanggup berkata yang kotor lagi. Artinya diterima tuh istighfarnya. Ada istighfar dalam beraktivitas pekerjaan. Mungkin bersaing yang tidak sehat. Bahkan bersaingnya sehat, cuma dapat ujian dari Allah. Tender kalah lagi, padahal Anda yang jujur, dirampas orang. Anda yang dizolimi. Tapi Anda gak sabar sampai menyimpulkan, ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah kapan berakhir? Ya Allah kenapa saya pengen hijrah tapi ujiannya begini, ya Allah? Ya Allah kenapa saya pengen berubah tapi ditimpa musibah terus-terusan? Bukan cuma Anda, Cepi. Lihat Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus dakwah sana sini, Nabi Rasul dizalimi, dijahili, disingkirkan, disungkurkan, dilempar ke laut, ditelan ikan paus. Anda seburuk-buruknya, sesempit-sempitnya, belum ada yang ditelan ikan paus. Kalau enggak ada enggak ada yang di sini. Sampai masuk ke perut ikan paus. Saya tanya pada Anda, kalau masuk ke perut ikan paus pengap tidak? Pernah? Pengap, gelap, sulit. Tapi apa yang dikerjakan? Nabi Yunus pun pernah dengan kemanusiaannya mengatakan, kapan saya ditolong Allah? Ya. Diabadikan dalam Al-Quran. Surah ke-21 itu. Ayat 87-88 itu. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Dan kisah Dhannun Nabi Yunus AS saat dizolimi banyak orang. Padahal Nabi Rasul dizolimi juga. Wah, bukan cuman kegerahan nyalain kipas angin, dilemparin. Wah. Apa dilempar? Gerah dengan kalimat, gerah dengan ini, gerah dengan itu, enggak capek. Lempar pun ikan paus, ditelan, habis. Kenapa? Masuk. Dan menduga dengan kemanusiaannya, menduga. Ya Allah, apa Allah enggak tolong saya? Kalau Anda ada kalimat seperti itu, bukan cuma Anda yang dulu sudah ada. Tapi ternyata itu enggak tepat. Maka dengan sifat maksumnya pada kenabiannya, diturunkanlah bimbingan dengan kerasulannya, zikir sadar enggak tepat kemanusiaan saya ini. Ditutupi dengan isyarat wahyu. Maka berdoa di situ. Apa doanya? Wa nadal fi dhulumati alla ilaha illa subhanaka inni kuntu minam. Itu. Jadi kadang-kadang ujian itu bisa meningkatkan pahala, bisa mendekatkan ke surga, bisa menjerumuskan ke neraka. Kalau salah menyikapi. Kan rumusnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa. Enggak akan mungkin Allah menguji di luar batas kemampuan. Jadi kalau ibu sedang diuji, ibu mampu. Saya tidak. Ujian ditetapkan pada ibu karena saya enggak mampu. Mustahil diuji Bapak kalau Anda enggak mampu. Anda itu mampu. Allah menganggap Anda mampu. Kenapa Anda menilai diri sendiri enggak mampu? Allah kan yang menciptakan kita, yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu menilai Anda mampu. Anda yang tidak tahu. Kenapa harus pesimis dengan ujian itu? Katanya pengen ke surga. Surga itu kan dekat dengan kesabaran. Ya. Kalimat pertama orang masuk surga disambut dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Quran surah 13 ayat 24. Orang sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang pengen dekat dengan Allah? Ya. Siapa yang pengen ke surga? Ya. Anda tiap hari berdoa, ya Allah saya pengen ke surga. Saya pengen dekat denganmu. Ya, kalimat surga, sabar. Dekat dengan Allah, sabar. Sabar pasangannya ujian. Masalah. Al-Baqarah 155, 156. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Oke, kalau dibikin persamaan, surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. Satu tambah dua sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk mendapatkan 3 itu 1 tambah 2. Kalau ingin mendapatkan surga, A sama dengan B sama dengan C. Persamaannya B sama dengan C. Paham tidak? Belum. A sama dengan B sama dengan C. Maka diturunkan rumusnya di matematika. Kalau begini berarti formulanya B sama dengan C. Anda ingin surga, surga sama dengan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah sama dengan sabar. Sabar sama dengan ujian. Maka persamaannya turunkan untuk mendapatkan surga sama dengan mesti lewat ujian. Untuk dekat dengan Allah sama dengan mesti ujian. Untuk sabar harus lewat ujian. Jadi ternyata ketika Anda pengen ke surga dikabulkan oleh Allah. Ya Allah aku pengen ke surga. Oke. Surga sama dengan ujian. Tuh, dikasih ujian. Mau ke masjid, wah tampil bagus, pakai Ferrari, Masya Allah, baju paling bagus, sepatu bagus, sholat, bayu tahiyatul masjid, keluar pulang, hilang. Nah, surga, coba, pilih sendal atau surga? Hah? Sendal apa surga? Nah, sekarang Allah berikan Anda ujian, Anda marah-marah pada ujian. Mana sendal saya, DKM nih, oh DKM. Nah ini, rumusnya pakai, sabar. Sabar bukan diam, sabar mempelajari. Jadi banyak orang gak lulus ujian itu bukan karena gak mampu, karena gak belajar. Coba lihat di kampus-kampus, bukan karena gak mampu, gak belajar. Di sekolah gak belajar. Jadi kalau di sekolah aja gak lulus, bagaimana di kehidupan? Anda bisa melamar anak orang lain, menghidupi diri aja belum mampu. Bagaimana kita mencapai yang besar-besar kalau pribadi kita gak dirubah cara pandangnya? Karena enggak belajar, maka pelajari dulu. Rumus mendapati ujian ini, belajarnya pada sabar. Rumus sabar turunannya apa di Quran? Sabar itu bukan diam. Sabar mempelajari bagaimana cara bersabar. Maka di antara fikih ujian itu satu, pelajari rumus-rumusnya. Misal Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua di akhir di pertengahan ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Ya, ditambahkan di alam nasrah. Inna ma'al usri. Pakai ini, jadi mudah menghadapi ujiannya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, itu bagian dari kenikmatan yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandangnya benar. Jadi kalau Anda merasa oh Allah menguji karena mampu, kalau enggak mampu enggak akan diuji. Jadi ringan hati menghadapinya. Tapi enggak usah pakai pasang status segala. Memang aku yang mampu, Ustaz Adi pun tidak. Ya bohong. Kemudian bawa ringan, bahasa psikologinya begini. Ketika ada ujian pasti selesai. Itu maksudnya inna ma'alus yusra, pasti selesai. Enggak ada yang enggak ada selesai. Yang gak ada solusinya, pasti selesai, pasti beres. Itu akan ringan, tinggal nanti ikhtiar. Ya. Nah sekarang kembalikan ke konteks tadi. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan, coba saat ini istighfari. Istighfari, istighfari. Tapi sambil diingat-ingat, dosanya apa, dosanya apa. Mudah-mudahan semua lulus nih. Ya, insya Allah. Makanya dimulai dari sekarang, begitu keluar dari sini bikin kurikulum selama sebulan ini, bulan Rajab ini, coba koreksi diri. Sorry. Nah, termasuk tadi, mungkin yang tender Anda. Yang diambil orang bukan cuma Anda. Nabi Yunus dulu begitu. Dakwah ke sini ke situ dilempari sampai masuk ke perut ikan paus. Tapi yang paling menarik ketika diselamatkan oleh Allah, beliau berzikir istighfar. Begitu istighfar diselamatkan. Ayat 88-nya, kalimatnya fastajabna lahu. Kami jawab doanya. Yang paling menarik kalimatnya bukan kami selamatkan dari ikan paus. Bukan Allah mengatakan fanajainahu minal khut, tapi minal ghammi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dari kesempitan, kegelapan yang menaunginya. Jadi ada orang yang walaupun gak masuk ke perut ikan paus, suasananya sama. Tiba-tiba harta hilang ditipu orang, gelap. Walaupun gak masuk ke perut ikan paus, pengap, makan susah, jalan lunglai. Ada yang begitu? Zikirnya pakai. Pakai zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Mungkin itu selama ini pekerjaan susah didapatkan. Selama ini sulit bergaul dengan orang. Karena ada bagian-bagian tubuh kita yang belum selesai. Zikir ketika sakit, ada. Zikirnya Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idhnada rabbahu anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Sekarang musim-musim sakit, corona dan sebagainya. Ada ujian-ujian. Sedangkan penyakit itu kan mendekatkan pada ampunan Allah salah satunya. Bukankah orang sakit itu sering istighfar? Ya, kalau dengan sakit belum istighfar juga, dikasih lagi yang lebih tinggi supaya tahu ada Allah. Ya, sekarang kalau dikasih sampai segini, belum dekat juga dengan Allah. Udah lari panik sana sini, udah gak bisa ngatasin. Mau beli masker udah diborong orang. Mau ini udah begini, udah begitu, dosanya banyak tuh yang borong masker tuh. Ya. Tap saya nyari masker, habis semua. Yang ada cuma warna pink. Aduh, jadi malam. Dibeli lagi. Teman, jadi kalau sudah begitu, coba lihat dunia luar, kita mungkin masih bisa nyaman sekarang. Ini masuk WA ke kami itu ada yang teman-teman, kita doakan yang di Korea, yang di Jepang, di Cina, di Wuhan, sebagainya, kita doakan. Nah, banyak muslim yang mau jumatan susah, mau jamaah gak boleh, karena kondisi darurat saat itu. Kita doakan, sabar, sabar. Sampai dipaksa menyebut nama Allah. Ayo istighfar, zikir seperti Nabi Ayub melakukannya. Itu bulan-bulan ini perbaiki diri, cek-cek lagi hubungan dengan sekitaran. Ya, saya pun tidak malu untuk mengatakan saya minta maaf. Selama ini saya pasti banyak salah kepada semuanya. Dan kalau ada janji-janji atau apa yang belum saya tepati, tolong disampaikan. Saya berusaha untuk menyelesaikan saat-saat ini. Dan saya bulan ini, insya Allah siapapun yang punya persoalan dengan saya membuka selebar-lebarnya untuk memaafkan. Saya maafkan. Kecuali ada dua golongan yang saya agak sulit bagaimana menyikapinya. Ya karena saya gak pernah tahu gitu. Dan itu dimaafkan bagi diri kita sih bisa terbuka. Tapi ada hal yang belum selesai di hadapan Allah. Itu dua golongan. Satu, orang yang menyebut saya pelaku bid'ah. Ini susah ini. Susah. Karena ini agak resikonya tinggi ini. Resikonya tinggi. Ya, kalau ada, antum datang aja ke saya lah. Diselesaikan. Tapi daripada di hari kiamat nanti ada persoalan. Karena bid'ah itu lawannya sunnah. Dan Nabi itu gak mau menatap pelaku bid'ah. Diusir oleh Nabi di Telaga Kautsar. Saya mimpi ketemu Nabi. Orang-orang mimpi kan. Saya berdoa minta hampir tiap malam sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngajar, saya niatkan segala rupanya. Anda sebut saya pelaku bid'ah. Dan saya mencintai Rasulullah SAW. Sepenuh jiwa saya, penuh diri saya. Karena itu saya mengajarkan sunnah-sunnahnya. Lalu Anda yang tidak tahu menyebutkan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya, saya gak tahu harus apa yang saya lakukan. Saya takut aja suatu saat nanti Anda berkata sesuatu yang tidak tepat. Ya, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Yang kedua, orang yang menyebarkan di masyarakat hal-hal yang tidak baik, yang menghambat orang untuk belajar. Saya agak bingung menyikapinya karena Allah pun menyebut itu sebagai pelaku paling zalim yang pernah hidup di bumi. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh. Siapa orang paling zalim di bumi yang melarang orang-orang itu untuk datang ke masjid untuk belajar berzikir, karena sebarkan gosip si Adi Hidayat Ustaz radikal, Adi Hidayat Ustaz ini, Ustaz itu, sehingga orang itu enggak mau belajar. Ketika ada peluang merubah diri, nanti dia tidak mendapatkannya karena perilaku Anda di situ. Bagaimana Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kalau belum kenal, kenalan aja, datang kenalan, ya, datang tanyakan. Kalau tidak sepakat, tidak harus berselisih, ya, nggak apa-apa, kita saling menghormati. Kalau sepakat, kita saling mendukung. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Ya, saya mendoakan ke semua, berusaha untuk baik-baik, dan kalau ada yang kurang baik, tunjukkan pada saya supaya saya rubah. Jangan dibicarakan di belakang. Kalau di belakang saya nggak tahu. Ini Anda bicara sama orang di belakang, ngobrol di belakang. Ini di media sosial di belakang, begini-begini. Ya, saya kan nggak tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, bagaimana saya bisa merubahnya? Tidak mudah kan seperti itu. Baik Anda datang, selesaikan dan selesai. Ustadz, ini Anda nggak benar pendapatnya. Yang mana? Oh, ternyata betul, tidak benar. Ya, saya koreksi, ini masyarakat tidak benar ya. Cuma mungkin ada sesuatu yang menurut Anda benar, menurut saya tidak. Ya, di situ ada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf, saling menghargai karena timbangannya berbeda. Atau kadang-kadang kebanyakan begini, dianggapnya salah padahal ilmu dia yang kurang. Ada juga yang begitu. Nah, jadi kita dudukkan, ya, ini di belakang bilang begini, ketemu gak mau. Mau ditemuin gak ada. Gimana, susah gitu kan? Ya sudahlah, apa boleh dibuat ya. Abli mah apa tuh gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi ya, kita sama-sama, saya pun ingin mempraktekkan. Jadi saya berusaha menjadi orang pertama untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Agak cepat, sampai jam berapa kita? Saya bukan lihat ibu, saya lihat jam. Jam berapa itu? Jam 9. Jam 10? Oh, setengah 10. 8:46. Dua, saya cepat. Jadi sekarang kita praktekkan istighfar ya. Ya, jangan cari masalah dengan sekitaran kita. Kalau ada yang salah, kita maafkan dulu. Ingat, memaafkan itu bukan menghilangkan masalah, bukan. Tapi menghilangkan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang orang bersangkutan belum minta maaf pada kita, maka dia belum selesai dengan Allah. Tapi kita diselesaikan. Jadi untungnya memaafkan itu, enggak ada beban di hati kita. Jadi kita enggak mikirin orang-orang itu. Persoalannya hilang. Yang dianggap rugi diganti oleh Allah. Enggak percaya silahkan. Saya berani berkata karena sudah mengalami. Dan saya praktekkan, dapat itu. Saya contoh orang-orang dulu. Di memaafkan itu, bukan berarti selesai persoalan tuntas, bukan. Tapi yang terkait dengan kita diselesaikan oleh Allah. Dihilangkan dari keadaan pikiran dan hati kita, sehingga hati kita enggak sibuk mikirin itu. Tapi orang yang terkait dengan kita, kalau belum dia minta maaf, itu akan selalu terbawa jadi pikiran dia, mengumpulkan dosa lagi, dan kembali kepada Allah, belum selesai dia dengan Allah. Itu ruginya. Kayak yang punya masalah dengan pasangan hidup, pulang, saling memaafkan dengan baik. Di rumah tangga cek lagi, tingkat masalahnya apa, dudukan lagi. Nggak ketemu sendiri, cari orang lain, fasilitas yang terdekat, selesaikan, sampai selesai. Jangan pulang kepada Allah, belum selesai. Dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. Satu, ini Rajab ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan dosa gugur, yang paling enak kan begitu dosa diampuni, meninggal. Insyaallah. Itu paling enak ya. Mau begitu? Ya, masyaallah ya. Setiap orang mendambakannya. Ya, setiap orang mendambakannya. Ya. Antum duluan, saya belakangan insyaallah ya. Ya. Kalau kita tar ya, saya belakangan, antum duluan ya mungkin. Sama ya, sudah, saya duluan, Bu, mungkin. Saya duluan. Duluan menyalatkan ibu ya. Ya, dua ini. Dzalika dinul qayyim. Ini bisa dibawa ke sini. Orang yang sering istighfar, mengoreksi diri, itulah petunjuk agama yang benar, lurus. Ah. Jadi agama kita itu mengajarkan yang benar-benar. Islam tuh ngajarin yang benar, bukan yang enggak benar. Jadi kalau ada yang kurang tahu tentang Islam, jangan mencela dulu. Islam itu radikal, ya, kenali dulu dong, jangan langsung menjudge. Kenali dulu, masuk dulu ke Islam. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk, belajar sholat, belajar puasa, belajar Al-Quran, yakin saya gak akan keluar. Silahkan. Kan Anda kalau belum tahu apa-apa, kan Anda datang kan untuk Anda ketahui. Ya kan? Anda belum tahu Senayan, ke Senayan. Belum tahu Tanah Kusir, Tanah Kusir. Belum tahu Tanah Suci, ke Tanah Suci. Belum tahu ini, Anda datangi. Anda belum tahu Islam, masuk aja dulu. Ya, kalau belum siap syahadat, ya latihan dulu belajar. Latihan belajar, pahami dalam Islam, sampai Anda bisa menyimpulkan. Kan gini, pendekatan logikanya kan sederhana. Kalau ada satu ajaran, ajaran ini, disampaikan, ini baik, yang ini enggak baik. Jangan dihukumi ininya salah. Dicek yang ininya, dia bagaimana memahami ajarannya. Makanya ada Islam, ada Muslim, itu beda. Islam tuh bingkainya, ajarannya, nilainya, petunjuknya, Muslim orangnya. Kalau dia mempraktekkan benar, ya jadilah orang benar. Kan banyak orang Islam baik. Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Pak cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu Anda hukumi Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai peci, pecinya enggak muat, jangan kepalanya dipotong. Cari yang sesuai dengan peci Anda. Ya, pecinya cari, sesuaikan. Begini cara memahaminya. Ah, ini banyak juga berita media yang tidak benar. Media itu aneh-aneh. Yang salah orangnya yang disebutkan Islamnya. Coba ISIS itu kan singkatannya ke Islamnya. Ya, ISIS itu kan Islam yang disebutkan. Islamic dalam bahasa Inggris itu kan keajaran itu di akhirnya itu. Ke Islamnya bukan orangnya. Itu perbuatan media tuh begitu tuh. Islam radikal. Jadi Islamnya yang ingin digambarkan radikal. Kalau bisa ke Islam moderat saja, Islam liberal, Islam muslimnya orangnya. Orangnya. Itu dibuat cara berpikir kita itu seakan-akan enggak benar cara berpikirnya sehingga menyimpulkannya keliru. Jadi kata Allah, dinul qayyim, Islam itu ajaran benar. Kalau enggak percaya silakan tunjukkan pada saya dalam referensi keislaman Al-Qur'an dan hadis sesuatu yang menyimpang bahkan dari nilai-nilai kebaikan. Enggak akan ditemukan. Silakan cek. Tentang mata disebutkan fungsi mata, tentang lisan disebutkan, tentang telinga dari ujung kepala bahkan sejak pikiran. Jangan berprasangka buruk. Berarti kan ajaran kebaikan. Mata tatap yang baik, telinga dengar yang baik, mulut ucapkan yang baik sampai ujung kaki. Pelakunya muslim. Ketika mengucapkan yang kotor bukan ajarannya yang salah. Jadi kalau orang Islamnya benar pasti baik. Enggak usah jauh-jauh lah, orang paling buruk semuka bumi jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah, jahlun itu bodoh, tak kenal baik. Jahilun orangnya, kalau digabungkan dengan siti di jahiliyah. Perbuatannya ada, orangnya lengkap, komplit, profesional semua. Pezina profesional, pemabuk lengkap, semua. Tapi ketika datang Islam, dia diberubah total semua. Jadi khairu ummah, yang paling jujur ada, yang paling dermawan ada, semua ada. Sangat menarik gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi bagian dari rujukan ini, satu kata Allah ini, dzalika dinul qayyim, ini rajin mengoreksi diri, bagian dari ajaran agama kita. Jadi kalau orang Islamnya benar, koreksi diri kita sekarang. Lihat. Yang kedua, ada juga kemudian turunan dari ad-dinul qayyim, mengeluarkan kalimat ad-dinnya, maka qayyim menjadi sifat. Kalau jadi umum, din, contoh, din. Ada padanan din dalam Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita pakai dzalika merujuk ke sini. Kalau kita pakai kaidah umum di sininya ad-din, inna dina indallahil Islam. Ad-din ini sama dengan al-Islam. Nah, terus buat persamaan lagi, al-Islam sama dengan apa? Apa? Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan? Ad-din. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ya. Allah wa Rasulullah alam. Tanyakan pada Allah, tanyakan pada Rasulnya. Tanyakan pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jadi 5 pokok disebut dengan rukun arkanul Islam. Itu syahadat. Yang kedua, salat. Ketiga, keempat, kelima, haji dan umrah. Maka kalau dipahami seperti ini, yang kedua, Rajab menjadi istimewa karena kita dimotivasi untuk meningkatkan ibadah di pokok-pokok keislaman. Syahadat. Ibadah. Bagaimana ibadah dengan syahadat itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Belajar tentang ilmunya supaya yakin Allah itu Tuhan kita. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Cari ilmu supaya mantap la ilaha illallahnya. Jangan dikasih mie instan pindah. Kasih biskuit pindah, kasih sarung pindah. La ilaha illallah. Mie pak, iya. Pindah. Mantap. Bagaimana bisa meyakinkan diri kita? Selesai. Terjemahkan dalam bentuk ibadah ritual supaya dibawa la ilaha illallahnya. Salat. Kan dalam salat kita la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat kita la ilaha illallah. Salat. Maka salat dirajab latihan, tingkatkan ibadah. Mulai sekarang keluarkan salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Latihan salat yang benar. Zakat yang punya kewajiban, turunannya infak, sedekah. Latihan berinfak. Ya, latihan ibadah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diikuti ulama salaf setelahnya sampai ke kita sekarang dan ulama-ulama yang lurus. Al-Qayyim, al-ulama ul-Qayyim, ulama garis lurus, ya. Mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an, tiba-tiba masuk yang ketiga. Kalau dilarang, berarti lawannya diutamakan. Dilarang, lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab, dilarang berbuat yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal, tingkatkan. Kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya dua kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Dua kali lipat. Nah, persamaannya, kalau dosanya dua kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa, itu digandakan dari hari-hari sebelumnya. Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Allahu a'lam berapa nilainya, tapi kaidah berkata demikian. Maka sekarang perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak amal-amal saleh. Karena itu ketika orang mulai lalai dengan keutamaan Rajab, banyak diantara para sahabat yang menghidupkan itu. Cuman sayang sebagian orang karena ingin memotivasi, cuman caranya salah, dibikin hadis-hadis palsu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin membawa orang pada kebaikan, lakukan dengan cara yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Maka muncullah banyak hadis palsu di Rajab ini. Tentang puasa, tentang sholat, banyak. Padahal gak pakai hadis palsu pun sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada Quran bahkan. Maka silahkan tingkatkan, malam bangun sholat sunnah. Apa jenisnya? Tahajud ada, ya, qiyamul lail ada. Ini gak usah ngarang-ngarang pakai yang lain-lain. Kalau mau doa, ya doa silahkan dalam sholat. Sudah ada hadisnya sahih. Ya, sudah ada, kemudian ayatnya sahih, tahajud sahih, hadis Muslim banyak. Ya, nomor hadis 749 bagi pemula, salatul laili matna matna wa idza khasyya ahlakumul fajr falyutrakatan wahida. Abu Dawud nomor hadis 1367, itu yang menggunakan 2-2-2-2-2 ujungnya 1. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suila Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, datang 3 orang sahabat. Ya, siapa di antara mereka? Ya, datang kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab datang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ya, salli arba'an, salli arba'an, thumma yusalli salatan. Silakan, mau yang 4, 4, 3, 2, 2, 2 ujungnya 1. Mau yang 11 silakan, lebih daripada itu silakan. Silakan latihan. Tapi isi dengan ibadah, meningkat pahalanya. Tapi enggak usah bikin hadis palsu. Makanya banyak ditemukan di bulan Rajab ini hadis-hadis palsu. Bukan amalnya yang salah, hadisnya yang keliru. Ada yang salah paham. Karena banyak menganjurkan tadi, ada dua terjadi kesalahan. Satu, banyak menghadirkan hadis palsu. Sehingga masyarakat salah paham. Gak usah sholat di malam Rajab, hadisnya palsu. Bukan sholatnya, hadisnya yang salah. Bukan sholatnya. Dan hadis pun bukan Nabi yang salah, karena Nabi gak pernah menyampaikan itu. Ada yang menduplikasi, ada yang bikin hoax. Dan bahaya orang yang bikin hoax atas nama Nabi seakan-akan memesan kafling di neraka satu tempat. Hadisnya sahih. Man yatabawwa 'alayya muta'ammidan man kadzdzaba 'alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang sengaja bikin hoax atas namaku, mencatut namaku dalam informasinya, maka seakan-akan dia pesan tempat satu kafling di neraka. Itu bahaya. Dulu begitu. Jadi bukan dilarang salat malam, silakan malam hidupkan. Siang hidupkan dengan beramal. Istighfar macam-macam silahkan. Itu udah biasa. Ini kesalahan pertama. Jadi ada yang menduga masyarakat gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah gini. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Itu yang palsu. Tapi kan yang sahih ada, Joni. Pakai yang sahihnya. Itu sunnah. Gak mengerjakan, gak apa-apa. Cuma kalau merasa banyak amal, gak ada dosa. Silahkan saja, itu pilihan. Kita gak boleh memaksa. Nabi aja ingatkan. Masa Anda yang bukan Nabi maksa? Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim. Muhammad, ingatkan, kamu ini pengingat bukan pemaksa. Lasta 'alaihim musaitir, diingatkan oleh Allah. Ingatkan aja, jangan paksa. La ikraha fid. Nabi Muhammad ahli surga, tingkat surga paling tinggi, disayang Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Engkau pengingat bukan pemaksa. Ente bukan nabi, surga belum jelas. Enggak ada pujian dalam Quran bagi Anda. Kenapa Anda mesti maksa? Kalau enggak ikut Anda jadi dicela. Coba diingat-ingat lagi ke situ, ya. Ini satu. Yang kedua, kesalahan kedua, jadi salah paham akhirnya. Sehingga salah paham, jadi salah memahami. Kalau salah memahami, pahamnya jadi salah. Pusing, kan? Apa yang kedua ini? Dulu ada kesalahan praktek juga. Karena orang ini banyak tidak mengetahui dan mulai meninggalkan, maka sebagian para sahabat dulu, sepeninggal Nabi SAW, bahkan orang-orang soleh menghidupkan ini. Bahkan ada yang merutinkan, saking rutinnya ini, hampir seperti Ramadan saat puasanya. Maka ditegur oleh Umar. Umar pernah menegur, sampai memaksa seorang temannya itu untuk makan, kemakan-makan. Jangan kesankan pada orang itu seakan-akan seperti Ramadan, sehingga jadi beban. Bagi ente mungkin sanggup, orang lain belum tentu. Kenapa? Karena orang soleh itu amalnya cenderung ditiru. Ada kiai bagus diikutin, ustad bagus diikutin kan. Bukan cuma amalnya, kadang pakaiannya diikutin, gayanya diikutin. Pakai baju, orang ikut pakai baju. Ya kan? Daripada gak pakai baju, pakai cari. Peci diikutin, jadi ketampilannya diikutin. Apalagi amalannya cenderung diikuti. Maka Umar itu merasa gak semua orang awam bisa begitu. Ada amalan-amalan awam, maka diingatkanlah seperti itu. Dan sebagian, kamu jangan rutinkan. Jadi orang mengira seperti Ramadan nantinya. Bukan gak boleh tiap hari puasa, kalau pengen puasa mengoreksi diri silakan, perbanyak silakan. Bukankah yang dianjurkan diperbanyak puasa oleh Nabi di bulan haram itu? Ya banyak puasa silakan. Banyak itu kan kalau yang sudah sering, Senin Kamis banyak, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Itu kan banyak. Ya kan? Nah, tapi dulu itu ditegur, bukan enggak boleh puasa, tapi jangan sampai orang awam menaikkan level dia pada yang tidak mampu, itu maksudnya. Jadi bukan enggak boleh puasa, bukan enggak boleh sholat malam. Kalau Anda mau coba silahkan, tapi jangan sampai dengan mengerjakan itu menjadikan seakan-akan itu bagian yang harus dikerjakan seperti hukum wajib, itu maksudnya. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu menjadikan orang malas beramal. Quran nyuruh beramal, tapi karena kalimat Anda orang enggak beramal. Karena salah paham tadi. Paham sampai sini ya? Yang terakhir, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama latihan, kalau yang kedua ketiga penekatan. Jangan banyak berbuat zalim. Terutama pada diri kita sendiri. Dikata Allah sebelum Anda, maaf ya, berpikir zalim pada orang lain, jangan-jangan kita zalim pada diri sendiri. Apa zalim pada diri sendiri? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata tempatnya melihat yang baik, bukan melihat yang tidak baik. Lisan bicara pada yang baik, bukan pada yang tidak baik. Ketika Anda berbicara pada yang tidak baik, Anda zalim. Ketika mata bernata pada yang tidak baik, Anda zalim. Kalau zalim terjadi di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat di hari biasa. Ayo jangan dikumpulkan dosa, sekarang kumpulkan pahala. Nah, sekarang saya bagi satu rahasia. Ini sangat penting dan tidak banyak orang tahu. Ini di antara kita saja. Tadi kan diminta beramal soleh kan? Ya. Salat, kan? Baca Al-Qur'an, amal soleh bukan? Sedekah, amal soleh bukan? Terus diminta meninggalkan maksiat kan? Baik. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu, maka semua yang tadi akan ikut otomatis. Jadi Anda enggak capek, akan ikut semuanya. Udah pasti itu, insyaallah. Namanya asyam. Asyam. Bukan asyap, asyam. Asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an, puasa. Puasa. Karena itu Nabi sangat menganjurkan puasa di bulan-bulan haram. Bukan cuma di Rajab saja. Zulqa'dah, Zulhijjah, bahkan di bulan haram pun ada yang spesial lagi. Misal, Zulhijjah ada puasa Arafah. Ya, puasa pertengahan bulan itu spesial. Senin Kamis, yang spesialnya cuma Senin dan Kamis saja. Rabu udah enggak bisa. Ya, puasa Daud, misalnya kan. Nah, cuma asyam, puasa menjadi spesial karena puasa itu amalan unik yang saat dikerjakan pasti mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik dan menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengumpulkan yang soleh, meninggalkan yang salah. Itu udah otomatis. Contoh begini, kalau enggak puasa, sholat fardu pun belum tentu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kadang-kadang terlambat dikit masih biasa. Tapi kalau puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah pun jadi enggak enak, gelisah. Termasuk maksiat. Orang puasa itu bisa libur dulu maksiat. Berhenti maksiat. Itu orang jahiliyah, itu sudah populer kalimat ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Sudah tahu mereka informasi ini. Jadi mereka tuh di bulan haram, apalagi masuk Rajab misalnya, itu berhenti dulu Pak maksiat. Ya, berselisih genjatan senjata dulu. Jadi kalau ada yang mencela, dasar kamu begini, begini, begini, entar balasnya bulan depan. Enggak mau dia, karena takut dengan ancaman ini. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di sejahiliyah-jahiliyahnya, Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu kalau masuk bulan haram, berhenti dia buruknya. Terus Anda yang bukan Abu Jahal berbuat buruk, lebih daripada itu. Berhenti dulu. Belajari diri dengan baik. Tinggalkan. Caranya bagaimana? Puasa. Sebab dengan puasa itu maksiat ditekan. Ya, yakin saya. Coba di lembaga pemasyarakatan diajarkan puasa-puasa itu pasti mempercepat kebaikan-kebaikannya. Pasti tertinggal yang buruk-buruknya muncul baiknya. Sebab mustahil orang puasa akan mengorbankan puasanya untuk berbuat buruk. Mustahil. Berat perjuangannya. Ya. Saya kan sering katakan seorang pemarah pun kalau sedang puasa gak mau marah. Pemarah semarah-marahnya. Azan maghrib jam 6, 6 kurang 5 menit diprovokasi. Wah, oh, kamu begini, begini, begini, begini. Dia diem aja begini. Istrinya bilang, papa tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Jelas ya? Baik, jadi ya sekarang kita mulai hidupkan. Terus rumusnya pakai rumus Nabi. Yuk kita bacakan rumus Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara puasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min bahilatin. Saya bacakan umum saja, saya sudah masukkan di sini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari desa Bahilah namanya, sehingga dikenal dengan Al-Bahili. Ya, faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, ana allazi ji'tuka fil 'amil awwal." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya masih ingat saya enggak?" Karena Nabi nanya, kamu siapa? Orang ini saya yang datang di tahun yang lalu. Lalu kata Nabi, "Ma ghayyaraka?" Kamu kenapa? Kok penampilannya beda? "Laqad kunta husnal hay'ah." Kamu dulu itu bagus penampilannya. Kenapa sekarang jadi begini? Dikurus, ya, jadi memprihatinkan begini. Ah. Apa jawabannya? "Fama akaltu illa bilailin mundhu faraqtuka." Ya Rasulullah, saking inginnya aku beramal soleh. Ini Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka sedih gitu kalau berpikir begini. Ini sahabat tuh gini cara berpikirnya. Kalau mereka sadar punya salah, tertinggal dari orang lain, tuh pengen nyusul. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Abu Hurairah masuk Islam itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Lalu melihat Umar udah bagus, Abu Bakar udah bagus, merasa diri saya tuh kurang ya. Lalu sisanya dia ganti itu untuk menyusul sahabat-sahabat lain. Kalau sahabat lain sedang kosong ikut ta'lim Nabi, ya sedang ada pekerjaan gak bisa ikut, Abu Hurairah dia jadikan semua waktunya mengikuti Nabi supaya bisa menyusul yang lain. Kejar. Ini Bahili tadi, ya ada yang mengatakan Mujibah al-Bahili. Jadi merasa dirinya kurang, datang pada Nabi, masuk Islam, merasa telat, yang lain sudah bagus semua. Maka pengen nyusul, cuman ilmu kurang. Akhirnya dapat infonya setengah-setengah. Puasa bagus, karena tadi mengumpulkan banyak hal. Akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau? Hampir tiap hari puasa. Makannya malam aja. Maka Nabi melihat, aduh kok beribadah jadi begini, tampilan gak enak, khawatir jadi fitnah bagi orang nanti. Tuh kan, apa kan? Jadi umat Islam jadi kurus kan? Ya, umat Islam jadi begini kan? Dan sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan demikian. Maka kata Nabi, bukan begitu caranya. Ya, kalau engkau ingin puasa, kata Nabi, ambil sehari dulu. Bahkan kalimat Nabi-nya pertama, syahrus sabar, Ramadan dulu. Yang lainnya, yauman fi syahr, sehari sebulan. Ini rumus Nabi. Ya, jadi rumus yang pertama, kalau kita enggak pernah puasa di waktu-waktu sunnah selain Ramadan, maka jangan langsung dipaksakan dulu banyak, mulai satu kali dulu, sekali dulu. Silahkan, ini Rajab nih, tanggal berapa sekarang Rajabnya? Tanggal berapa? 12. Saya tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan. Kurang lebih, ya lebih sedikit lah, 2 pekan sedikit. Kalau sedikitnya 28, berarti masih ada 16 hari ke depan. Baik, jadi dari waktu itu teman-teman sekalian, ya dari waktu itu 16-17 hari ke depan, yuk satu hari dulu latihan. Ambil satu hari dulu, kalau yang belum biasa. Nah, rumus mengambil satu hari ini, teruskan lagi lewat hadis lain. Apa hadis lainnya? Ambil salah satu hari yang umumnya orang banyak puasa. Misal, puasa Senin, Nabi ditanya SAW, kenapa anda puasa di hari Senin? Ya, hadza al-yawma alladhi wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri kelahiranku dengan puasa. Jadilah sunnah pada kita untuk puasa di hari Senin. Kami saat diangkat amalan disampaikan kepada Allah, maka puasa di hari Kamis. Maka kalau anda ingin memulai enggak pernah puasa sebelumnya, pengen memperbaiki diri, meningkat amal soleh, ditinggalkan maksiat, mulai pilih antara Senin dengan Kamis. Sekarang ada apa? Sabtu, masih ada persiapan. Besok, kan kalau belum biasa puasa itu takut kehilangan makanan, kumpulin stok. Kumpulin, siapin, bikin menu, ya, Senin. Nah, kalau bisa begini, di rumah hidupkan semua puasa. Kalau kondisinya memungkinkan, ibu datang bulan kan gak bisa puasa. Tapi kan laki-laki tidak kan? Laki-laki tidak, mau matahari, mau bulan tetap puasa, tetap sholat. Ya. Nah, maka hidupkan, sehingga kalau orang ramai puasa, yang lain ikut. Satu hari aja dulu, kalau sudah enak tambah lagi. Jadi kalau Senin sudah enak, jangan Selasanya, Kamisnya. Kamis, supaya ada jeda dulu, Kamis banyak orang puasa juga, hidupkan lagi. Ya, kalau sudah merasa enak, tambah nanti pertengahan bulan. Ya, sebentar lagi nih, 2 hari ke depan, Ayyamul Bid, 14-15. Tambah, hidupkan lagi. Kalau sudah merasa nikmat, perbanyak. Jangan dulu yang Daud, tambah dulu 2 hari, berhenti sehari misalnya. Ya, berhenti 2 hari lagi. Nin, Kamis puasa misalnya, Selasa Rabu berhenti. Ya, setelah itu tambah. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa puasa, Rabu berhenti, Kamis puasa lagi. Kalau sudah nikmat kesananya, silahkan tambahkan puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Kamis jangan puasa, tidak. Harus konsisten. Karena berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau Anda Daud, praktekkan Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Beruntungnya berlaku hadis, orang yang sudah terbiasa beramal sebelumnya dan naik levelnya ke amal yang lain, maka amal yang sebelumnya sudah dituliskan otomatis pahalanya tanpa dikerjakan pun. Kalau Anda puasa Senin, Kamis naik level ke puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Yang Kamis pun yang biasanya puasa sekarang tidak, tetap dituliskan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun karena kebiasaan kita. Hadis sahih. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang punya udzur, baik sakit ataupun safar, ya di sini disebutkan safar karena tak bisa mengerjakan amalan rutinnya, biasa salat fardu dengan sunnah. Sekarang mau perjalanan ke Bandung, istirahat kilometer 57, di jamak qasar 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, takdim bahkan ke depan, enggak dikerjakan sunnahnya. Jadi yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Ya, karena enggak ngerjakan sunnah, enggak dikerjakan, maka dituliskan pahala sempurna. Termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Maka tambahkan. Jadi mulai sehari dulu, sehari mulai. Malam tahajud. Tahajud pun ada rumus. Pakai rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749. Kalau nomornya enggak sama, cetakannya beda, cari dari riwayat Ibnu Umar. Jangan dibikin susah. Oh, nah itu gitu. Ya. Kenapa? Karena ada orang gini, orang tuh aneh orang-orang sekarang. Dicari ini, kesalahan Ustaz Adi Hidayat. Ya pasti ditemukan, namanya saya manusia. Kalau mau kreatif, cari kesalahan malaikat. Wah susah nyarinya tuh. Gak akan ada. Ya karena saya manusia pasti ada. Cuman karena saya bukan setan, saya taubat. Tuh, gitu aja. Kalau setan beda, setan itu salah, gak mau taubat. Manusia salah, taubat. Jadi, aduh, setan yang sempurna itu adalah manusia yang salah dan tidak pernah mau tobat. Itu wujud setan yang paling sempurna. Iya betul. Saya tuliskan di buku saya yang terbaru, di saya infokan. Ya, itu salah satunya. Tobat. Jadi kalau cuma nyari, ini kadang-kadang begini, ini hadisnya enggak ada nomor sekian. Mungkin cetakan Anda beda dengan yang saya punya. Sederhana aja. Kalau enggak ditemukan karena beda itu, tulis rawinya, cari periwayatnya siapa. Kalau hadisnya ada, berarti benar hadisnya ada. Susah amat. Si amat aja enggak susah. Kan? Nah, ini kadang seperti itu, ini nomor beda, hadis ada, berarti hadisnya ada. Kecuali begini, hadis gak ada, nomor ada. Nah, itu yang repot. Apa bunyinya? Sholatul layli masna masna, sholat malam tuh mulai 2 dulu. Jadi kalau gak pernah sholat malam, pengen memulai, jangan paksakan langsung 11. Sunnah Nabi, ayo sunnah Nabi itu, 11 rakaat. Terus satunya panjang 100 ayat, besoknya gak bangun lagi. 2 dulu. Terus baca yang paling ringan. Yang paling ringan itu yang kita hafal. Kalau memang makomnya alam nasroh, alam nasroh. Rakaat pertama ad-duha. Ya? Rakaat kedua alam nasroh. Kalau memang masih bisa berkata, baru bisa berkata. Berkata bahasa Arabnya kul, kul, kul, kul, kul. Baru di kul, kul. Ya udah itu aja. Baru belajar berkata. Gitu kan? Ya, pertama al-falak, kedua an-nas, ketiga kul huwallahu witirnya satu. Tapi kan nanti lama-lama juga terasa pendek, pengen naik ad-duha, pengen naik alam nasroh. Lama-lama al-baqarah, alif lam mim dulu, terus takbir Allahu Akbar pelan-pelan gitu, gak apa-apa. Jadi setelah itu nikmat sendirinya. Jelas ya? Baik, itu kurang lebih. Kalau ini semua hampir sama, ini yang saya ini rangkumkan, ini semuanya hampir sama teman-teman sekalian. Waqila lahu rajabun li'annahu kana yurajabu ayyu'azzam wa udhifa ila mudhar li'anna qabilatan mudhar kanat tazidu fi ta'zimi wa ihtirami wa lahu ghayru hadha min al-asma'i allati tadullu 'ala syarafi. Ya, Rajab itu bulan yang sangat mulia karena itu disebut dengan Rajab. Apa maknanya Rajab? Maksudnya ta'zim. Rajab itu punya arti, artinya ta'zim, sesuatu yang agung, besar. Saking agungnya amalan di bulan ini, maka disebut dengan Rajab. Jelas, kabilah Arab yang mengagungkan bulan ini namanya Mudhar, maka dari dulu disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa kalau ditanya kenapa disebut Rajab? Karena ada yang agung di bulan ini. Apa yang agung itu? Ini tiga hal tadi. Karena diagungkan maka disebut dengan Rajab. Bahasa Arabnya Rajabun sama dengan ta'zimun. Wa innal wajiba 'alal muslim an ya'rifa qadra hadha asy-syahril haram, haram, dzalika li'anna ma'rifata wa ta'zimahu min huwa ad-dinul qayyim. Ya, jadi karena dia penting dan agung, maka setiap orang Islam mesti tahu keagungannya. Mesti tahu keagungannya karena itu termasuk dalam ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus disebut dengan Dinul Qayyim. Makanya ketika menyebutkan kalimat Asyhurul Haram termasuk Rajab disebut Dinul Qayyim. Jadi kalau ada orang Islam yang ada di bulan Rajab enggak mau belajar tentang keutamaan Rajab, maka dia belum lurus keislamannya. Belum lurus keislamannya. Itu kalau konteks ayat ini dibawa dalam kehidupan kita. Saya teruskan dulu ya, supaya kita dapat informasi dari yang ulama-nya. Ayal mustaqim atau lurus, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kalau orang Islam keislamannya enggak bengkok, saat masuk amalan yang istimewa, dia kerjakan. Masuk Ramadan, dia semangat. Masuk Rajab, dia pelajari. Jadi kalau ada orang masuk Rajab menganggap biasa-biasa, Islamnya masih bengkok. Masih belum paham, masih belum konsisten. Walau dalala, dan tidak ada ketersesatan. Walau inhirafa, dan tidak ada penyimpangan. Kama yajibu alaihi an yahdhara minal ma'siyah fihi. Seperti halnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari maksiat khususnya di bulan Rajab ini. Kenapa? Fa innaha laysat kal ma'siyati fi ghairi, karena berbuat maksiat di Rajab tidak sama kadarnya dengan maksiat di bulan-bulan lainnya. Ya, hati-hati. Balil ma'siyatu fiha a'zham. Harus diketahui orang yang bermaksiat bahkan sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab itu tinggi nilai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan dosanya bisa dua kali lipat. Bikin hoax di bulan ini dua kali lipat dosanya. Ya, saling mencela dua kali lipat. Nimbun masker dua kali lipat. Hati-hati. Awas. Ini fikih musibah itu dipakai kalau orang kesulitan, dibantu, bukan semakin disusahin. Orang kena banjir kelaparan pisang 100 ribu satu. Ya, masker dinaikin. Makanya kita dukung tuh, betul kepolisian tuh ditindak gitu ya. Tapi dikasih solusi. Kasih solusi, apa solusinya? Dibantu ya, orang dermawan tuh saling bantu. Bantu, support, sebarkan masker gratis, diinfokan ciri-ciri corona begini, begini, begini dari Kemenkes misalnya. Terus dipetakan, ini yang suspek di daerah ini. Yang terduga begini, yang dirawat begini. Kalau kesini hati-hati, dari daerah ini jangan keluar dulu sehingga jelas semuanya. Dari kejelasan ini kita ikuti instruksinya. Selesai, kemudian pakai ibadah ritualnya. Karena jiwa kita kemarin saya sampaikan malam Jumat, roh kita mesti kuat. Roh ini dasar dari sesuatu. Jadi kalau rohnya goyah, walaupun badannya sehat, ikut lemah juga nanti. Panik, takut, segala rupa dan sebagainya. Ya, saya selesaikan sebentar, setelah itu saya coba baca ini sampai kita selesai di 9:30 insyaAllah. Wal'asi fihi athimun. Orang yang sengaja berbuat maksiat langsung dapat dosa. Awas, langsung. Dituliskan. Hati-hati, ini beda. Terfikir aja bisa salah. Ya, kaidahnya dosa itu dikerjakan, baru kemudian mendapatkan dosa. Rajab tidak, baru terfikir maksiat dianggap salah. Dianggap salah. Dan berpeluang dosa, athimun, hati-hati. Makanya jangan-jangan nekat lah di bulan ini, jangan nekat. Ya. Kama qala subhanahu, seperti Allah firmankan, ya, yang di Al-Baqarah ayat 217, ya, paling kiri sebelah atas. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berperang, bermusuhan, bertengkar. Awas, hati-hati, saling perang nyata di medan di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir, katakan pada mereka hukum bertengkar, berperang, berselisih dan sebagainya di bulan haram kabirun, dosanya berlipat dibandingkan hari biasa. Ayo hati-hati, kalau belum bisa islah, belum bisa baik, jangan saling mengejek dulu, libur dulu bulan ini. Jangan pasang status nyindir-nyindir, udah simpan dulu, dosanya besar. Ya, mungkin dengan menyimpan itu jadi merenung, jadi bertobat. Kalau belum selesai komunikasikan, jangan berprasangka. Bisa salah nantinya. Ya, kalau ada yang kira-kira enggak tepat, langsung tanyakan. Tanyakan, dengan bertanya itu selesai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak ditanya menduga, setan masuk. Setan itu masuknya dalam prasangka buruk dan pikiran maksiat. Setan pasti masuk. Jadi kalau Anda ingin berperang dengan setan, selesai. Tinggalkan maksiat. Yuk kita sama-sama bikin capek setan. Kita kerjain setan itu. Kerjain aja dulu biar dia capek sekalian. Ya, apa, bagaimana cara mengerjakannya? Jangan pikirkan maksiat. Jadi begitu terfikir, bilang aja sama mulut kita, hehehe, setan. Mau coba-coba, gak akan bisa. Saya udah kalau lo jengkel kayak gitu, saya keluarkan kalimatnya. Jadi kalau saya sedang tiduran, tuh kan, setan masuk nih, ini yang nahzir kamu, oh setan kamu. Saya udah maafin, ngapain kamu datang ke sini? Ya udah malam-malam ganggu apa, udah. Masuk, setan. Kalau berani keluar sini, gituin saya. Jangan was-was kayak gitu, gak nampak beraninya dari belakang. Berani, keluar, nampak. Ayo, selesaikan. Itu jantan, begitu ada, lari gitu. Jadi saya dulu pesantren belajar silat, latihan. Udah latihan, Pas dulu-dulu kan ada radio-radio itu tuh yang suka cerita-cerita. Saya kan kalau malam ini liburnya pesantren Jumat, malam Jumat tuh suka ada radio itu tuh. Tiba-tiba dia putih, orang pada ngumpul. Saya kan biasa aja, saya enggak terlalu suka itu. Kadang pergi masjid kemana gitu, libur-libur itu untuk meningkatkan yang lain lah. Cuman kadang-kadang terdengar karena dikencengin itu. Sekali saya malam bangun tuh, ya, oh itu muncul setan. Awas, jubah putih di pohon itu, tiba-tiba. Oh, refleks saya, keluar kalau berani. Saya udah latihan jurus tadi gitu, masih kecil tuh. Si kecil, enggak keluar juga pak. Jadi, setan tuh sama anak kecilnya enggak berani. Apalagi bapak yang pernah kecil. Dzambun 'adzimun, yaitu dosanya banyak. Jadi tinggalkan yang buru-buru karena dosanya berlipat. Dalilnya tadi Al-Baqarah 217 dikombinasikan dengan Quran surah 9 ayat 36. Ya, wajrun khatirun, dan paling berbahaya. Ya, fahuwa ka zulmi wal ma'siyah fil baladil haram. Orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab seperti orang yang bermaksiat di negeri-negeri haram, seperti sama dengan di Mekah dengan di Madinah. Ya. Alladzi qala fihi jalla wa ala, seperti Allah sampaikan, wa may yurid fihi bil hadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Orang yang sengaja berbuat maksiat di daerah haram, kami akan timpakan siksa yang pedih kepadanya. Kalau perlu kami turunkan bonusnya di dunia. Tambahkan. Ya, wala nudhiqannahum bil adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami timpakan yang bonus kecil dulu supaya paham nanti ada yang besar kemudian hari kalau dia enggak tobat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia balik tobat. Kayaknya orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab itu seperti orang digambarkan oleh alim ulama kita seperti orang yang sengaja berbuat maksiat di Biladul Haram, negeri-negeri haram. Awas, hati-hati, tinggi bahaya. Wa min huna ya qala hibrul ummati wa turjumanul qur'ani, berkata berpendapat memberikan fatwa, ya, penanya umat dan terjemahan Al-Qur'an, ahli Qur'an, orang paling berilmu di antara umat manusia, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas semoga Allah meridai beliau dan kedua orang tuanya, fi tafsiri qaulihi taala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah 9 ayat 36, fala tadhlimu fihinna anfusakum kama rawat Tabariyyu, seperti mana Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya, fi kullihinna thumma ikhtassallahu min dhalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zham wal 'amala as-salihah wal ajra a'zham. Itu yang seperti yang saya terangkan tadi. Maka ditafsirkan oleh beliau, berbuat maksiat itu ditinggalkan di setiap bulan. Cuma ketika dikhususkan bulan Rajab dan tiga bulan yang lainnya, ini menunjukkan ini istimewa. Kalau ada yang sengaja maksiat di bulan itu, maka dosanya dua kali lipat dari sebelumnya. Kalau ada yang berbuat baik, maka pahalanya dua kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau standar pahala tadi 10, kalikan dua kali lipat. Hitungan-hitungan manusia begitu. Jadi sekarang sholat 20, baca Quran satu huruf 20. Wallahu a'lam realnya bagaimana, tapi isyaratnya terbaca demikian. Seperti keterangan para ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Paham? Ya. Bulan apa sekarang? Tanggal berapa? Maka ingat ketentuannya, Rajab istimewa tidak? Baik, maka diantara istimewa itu ada tiga amalan yang dimaksimalkan. Satu, berusaha introspeksi diri dengan banyak istighfar. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Sekarang bikin kurikulumnya ya, dari sekarang. Kira-kira ada apa saja dari siang sampai malam, itu maksimalkan. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan yang biasa kita lakukan oleh tubuh kita. Bukan ke orang dulu, jadi mata biasa ngelihat apa sampai ke ujung kaki, coba dikoreksi. Coba jawab satu pertanyaan dulu untuk hari ini. Itu saya simpan di map khusus, mudah-mudahan nanti saya coba bisa bacakan kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah lulus kuliah, alhamdulillah. Terima kasih atas doanya, semoga Allah selalu menjaga ustaz dan keluarga. Semoga Allah selalu menyayangi anda, ayah ibu anda, keluarga anda lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada saya. Bulan ini insyaallah saya balik ke kampung saya, harus. Itu Quran surah ke-9 ayat 122, orang yang belajar sudah sukses, paham, balik ke kampung. Bangun, praktekan, ajarkan orang di kampung supaya mereka mengerti. Minimal pada bidang yang telah anda pelajari, mungkin di sana ada orang yang sepassion dengan anda. Ya, Allah menyampaikan, "Pemakanal mu'minuna liyanfiru kaffa, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din." Syahidnya, "waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak semua orang beriman mesti berjihad di medan perang semua. Sebagian mesti belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar yang serius, benar-benar. Kalau ada yang dikirim oleh bangsa keluar, belajar. Ada beasiswa ini, itu, LPDP, macam-macam. Ayo belajar yang serius. Jangan buang-buang uang. Ya, jangan buang-buang waktu, tenaga. Karena itu amanah. Kita udah nyumbang, sudah macam-macam ngasih beasiswa, Anda santai-santai di sana. Yang kuliah di mana-mana tuh yang kasih beasiswa itu amanah. Ya balik sini, bangun lagi bangsa, belajar agama di Madinah, Ummul Qura, Al-Azhar, balik. Ajarkan masyarakat. Ya, balik amalkan ilmunya supaya engkau pulang kata Allah, bangun negerimu, bangun bangsamu. Saya kalau keluar saya bertemu dengan teman-teman tuh. Sepatriat, ya, para perantau macam-macam semua, kita ketemu lagi, sampaikan. Ya, kita pulang bangun bangsa kita. Saya cinta bangsa ini, saya cinta negara saya. Ya, saya cinta sekali saya. Siapa yang bicara enggak bagus tentang bangsa saya langsung tindak seketika. Saya sampaikan, enggak benar kamu. Ya, supaya kita betul-betul menghormati apa yang telah dibangun oleh orang tua kita. Ini kan saham ulama banyak di sini, di Indonesia ini. Cintai dan niatkan cinta kita sebagai ibadah kepada Allah. Itu poinnya, itu bedanya. Ya. Jangan-jangan cuma di lisan. Pancasila, ganti salam dengan ini, dengan itu. Capek. Buktikan aja lewat tindakan. Ya. Assalamualaikum, gak bisa diamandemen, gak bisa dirubah. Udah, tapi cinta itu dibuktikan dengan membangun dengan cara yang baik. Sesuai passion kita. Saya Ustadz, cara membangun bangsa saya dengan cara membimbing masyarakat jadi baik. Sehingga kalau nanti ada tentara, tentara baik. Polisi, polisi baik. Politisi, politisi baik. Ya, dosen, dosen yang baik. Jadi jelas, sesuai tempatnya. Kerbau, makannya, rumput. Manusia, nasi. Ini kan karena enggak baik, kerbau rumput, manusia makan aspal. Ya, makan atap, makan bangunan, makan ini. Ya, KPK penuh gitu. Jadi kebanggaan lagi. Doakan supaya saya bisa kembali bertemu Ustaz lagi. Insyaallah. Insyaallah. Doakan saya supaya Allah ikhlaskan. Pertanyaan, Ustaz, saya mendapat tawaran untuk mengajar di yayasan paman saya sekaligus menghafal Al-Quran. Di sisi lain, ibu saya di kampung menginginkan saya pulang untuk menemani beliau karena dalam rumah tidak ada laki-laki. Ayah sudah meninggal. Saya ingin mendahulukan berbakti pada ibu. Bagaimana menurut Ustaz? Bagus, dahulukan ibu. Ya, jangankan masalah paman, jangankan masalah Al-Quran, masalah jihad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya, dikisahkan ada seorang lelaki berangkat ke medan perang untuk berjihad fi sabilillah. Hadisnya sahih. Ketika sudah di peperangan di medan, maksudnya dia bergabung ke situ, temannya tiba-tiba tahu kisahnya, datang kepada Nabi diadukan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, si fulan berangkat ke medan perang, ibunya menangis. Rupanya ibunya belum ridha dia berangkat, ada yang belum tuntas." Apa yang terjadi? Jihad fi sabilillah ke medan perang itu tinggi nilainya, surga kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi, dipanggil. "Hey fulan, ada kisah begini, benar?" "Benar ya Rasulullah." "Kamu ini," kata Nabi, "pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis." Anda bayangkan, selevel jihad fi sabilillah itu dikalahkan, ya, dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius di antara sahabat-sahabat yang masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Ya, Ali bin Abi Thalib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan tiga kalimat. Datang seorang sahabat, ja'a sahabiyun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abar. Datang seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kepada siapa kalau saya mesti berbuat baik?" Faqala, kata Nabi, dia berkata, "Ummak, ibumu." Ya, "Tsumma man?" Lalu siapa lagi? "Qala ummak, ibumu." "Tsumma man?" Pada siapa lagi? "Ummak, ibumu." Sampai tiga kali. "Tsumma man?" Siapa lagi? "Tsumma abak." Ya, keempat, "bapakmu." Disebutkan berapa di situ? Ibu? Tiga kali. Bapak? Sekali. Ya, berapa Bu? Ibu berapa kali? Tiga kali. Bapak berapa? Sekali. Nah, cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham. Tidak bisa dengan terjemah aja langsung disimpulkan. Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini. Pulang ke rumah bapaknya tahu, ditanya, "Apa yang kamu pelajari?" "Hadis berbuat baik, Pak." "Sebutkan hadisnya." "Qala ummuk, ibumu." "Kemudian ibumu." "Kemudian ibumu." "Kemudian bapakmu." "Ibu berapa kali disebutkan?" "Tiga kali, Pak." "Ya, bapak berapa?" "Sekali." "Ya, berarti ibu harus berapa?" "Tiga." "Bapak berapa?" "Satu." "Baik. Ibumu berapa?" "Ya. Kasih tahu ibu di dapur ini." Berangkatlah anak itu ke dapur dengan misi menyampaikan, "Ibu mesti tiga, ayah satu." Wah. Begitu ibu sedang dilihat, dia sedang mengiris wortel, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya di lain waktu. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib cara memahaminya, karena ibu pernah berjihad untuk anak tiga kali yang tidak pernah dilahirkan dilakukan oleh bapak. Tiga ini yang menjadikan jihad ibu istimewa, sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan jihadnya tiga kali, apa saja itu? Fi dhulumatin thalas, tiga-tiganya gelap, sulit. Satu, saat mengandung. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui, memberikan ASI. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Ya, jadi satu mengandung, enggak ada laki-laki bisa mengandung. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja, enggak usah maksa gitu. Yang hidupnya jadi aneh-aneh, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, terus dua-duanya berhubungan lagi. Kan aneh, ribet amat gitu. Ya. Mau lu suka saya, lu cinta kamu gitu, terserahlah pokoknya. Tapi kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Terus kita doakan tuh, kita doakan jadi baik-baik. Itu enggak usah dicela, doakan yang baik-baik, sampaikan. Ya. Saya enggak nyebut nama loh, saya nyebut nama. Ya, cuma kita berdoa gitu kan, siapa saja. Kemudian yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui, memberikan ASI. Karena tiga ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya Bu, kalau ada tiga ini dilalui, itu jihad tinggi Bu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah, mohon izin saya buka, kalau ibu mengandung karena Allah, diniatkan ibadah maksudnya, maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung. Ada doa, Quran surah ke-7 ayat 189. Ada nazar, kebaikan, Quran surah ke-3 ayat 35. Itu yang dilakukan Hannah ketika mengandung Maryam. Ya, cek kandungan untuk mencari makanan sehat. Dicek Quran surah 5 ayat 22, bagaimana status janinnya. USG ada Bu, silahkan dicek. Ada isyaratnya di Quran. Lihat pergerakan janinnya, ini akan begini, begini, begini. Buktikan, silakan kalau ingin tahu kekuasaan Allah. Cek USG. Setelah itu, responnya bagaimana? Isi dengan makanan yang sehat. Sehat menurut Quran, bukan hanya sehat dari gizinya. Sehat itu halal dan thayyib. Kasih tahu suami, bisikan, Pak, aku dan bayi yang aku kandung, insya Allah akan tahan dalam lapar. Tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka. Cari yang halal ya, Pak ya. Cari yang halal. Tapi susah mah, gak apa-apa Pak. Sekarang yang haram pun susah, cari yang halal. Lebih baik kita hidup dalam keadaan yang halal, mendapat berkah, daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram. Bisikan, kirimkan WA. Aku mencintaimu Pak, dalam suka dan duka. Masuk WA dibuka, Masya Allah. Berangkat, nyum aja. Terus dapet ibu dapat balasan, Masya Allah. Tumben. Ya, itu ya. Cari, balik. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, dalam konteks jihad saja ke medan perang, disuruh balik untuk berbakti kepada ibu. Maka yang ini pulang dulu ke ibu. Nanti senangkan hati ibu dulu. Mama terima kasih, wah kemarin sudah berjuang, aku sudah lulus sekarang. Doa mama, ya, mama mau apa? Yuk aku khidmat gini. Ya mah, terus sambil melihat baca Quran, sambil menghafal, sambil ini. Ya, mama mohon maaf selama ini aku belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi mudah-mudahan kalau bukan dunia, aku akan berikan mahkota di akhirat. Mau dipeluk. Nah, kalau gitu mah ada peluang di paman untuk ngajar Al-Quran. Ya, kalau perlu nanti aku mengajar di sana, aku kirimkan informasi pada mama. Setiap ada yang berhasil, aku ajarkan, wah tahsinnya aku sampaikan dekat mama. Mama aku undang ke sana. Mau enggak? Cara yang baik-baik. Kalau sudah bicara baik, orang tua menyentuh, tahu, jangan putus asa. Sekali, dua kali, dekati dulu. Orang tua tuh enggak minta apa-apa, Pak. Enggak minta dunia, enggak minta macam-macam. Asal kita bahagia diikutin. Tuh. Insya Allah. Namanya ibu, bahagiakanlah, pun masih ada. Ya, orang tua kita kalau sedang gak ada, nanti akan terasa sendiri. Bagaimana dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Bagaimana dengan amalan-amalan yang dikerjakan tetapi disandarkan pada hadis atau riwayat yang keliru? Cari dulu ada riwayat yang benar atau tidak. Kalau ada yang benar, jangan pakai yang keliru. Yang benarnya yang dipakai. Ya, contoh misalnya puasa di bulan Rajab, ada riwayat yang benar. Apa riwayatnya? Tadi puasa di bulan haram, Nabi menganjurkan puasa, itu riwayat yang benar. Yang palsu jangan dipakai, yang benar pakai. Bukan amalannya dihilangkan. Ya, ini kasih contoh. Riwayat yang mengatakan doa tidak tertolak di malam pertama Rajab, palsu. Riwayatnya palsu. Lemah. Tapi berdoanya tidak dilarang. Jadi kalau Anda ingin berdoa di malam pertama Rajab, silahkan. Cuma udah lewat. Udah 12 sekarang. Kalau sudah lewat artinya gak bisa kembali. Ya manfaatkan malam ini berdoa. Malam 13. Nah, masih hidup besok berdoa lagi malam 14. Ya, sambil sebelum berdoa salat tahajud dulu. Habis itu istighfar. Enak kalau udah istighfar berdoa. Terkabul insya Allah. Kabul. Nah, jadi yang tadi riwayatnya palsu. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa. Doa-doa yang katanya doa. Kata siapa nyanya? Katanya cuma lagu. Katanya. Kata siapa? Ya, doa yang sering dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib di bulan Rajab. Ya, doa yang mana? Sampaikan dulu. Ada doa yang baik, tapi hadisnya bermasalah. Misal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada yang meneliti hadisnya hadis mungkar. Apa itu hadis mungkar? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bermasalah, sering berbuat maksiat, sehingga kata-katanya itu seringkali ditinggalkan, diingkari. Kenapa? Takut-takut nanti orang menduga dan berbuat fitnah. Ini hadis pantas orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang berbuat maksiat, ditinggalkan. Ya, tapi belum tentu isinya salah. Terkait dengan fadilah, kalau kalimatnya benar, ya kita boleh bacakan, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Gitu aja. Nih, gini nih, cara memahaminya. Boleh enggak saya berdoa begini? Ya Allah, mohon anugerahkan keberkahan kepadaku di bulan Rajab ini. Anugerahkan kemuliaan kepadaku ya Allah, dan berkahi kalau aku sampai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan mohon ya Allah, aku sudah rindu dengan Ramadan. Berikan kesempatan aku untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh enggak? Itu bahasa Arabnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu Ferguson. Itu bahasa Arabnya. Jadi kalau kita mau baca begitu ya boleh-boleh aja, karena di sana orang Arab yang ono Arab doanya pakai bahasa Arab, karena enggak bisa bahasa Indonesia. Yang salah itu ketika disebut ini hadis, itu salahnya. Paham? Ya, banyak salah paham. Seperti kalimat kata-kata bagus, kata mutiara, itu dikira sebagai hadis. Padahal kata mutiara, kata-katanya benar, cuma ketika disebut hadis jadi salah. Pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kata-kata mutiara, mahfudzat namanya. Kata-kata bermakna, karena benar isinya, tapi bukan hadis. Hadis palsu, palsu. Ya, saya itu ada koleksi 1235 referensi di hadis. Itu saya cari sampai ke hadis palsu. Maudhu'at macam-macam saya cari. Itu saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ternyata ada di satu kitab aja, kitab cerita, kisah. Al-Hikmah fi Thibbi wa Rahmah karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti pun tidak salah karena menuliskan di kitab cerita. Disampaikan kisah resep sehat dari seorang dokter asal Sudan. Resepnya bagaimana? Kalau Anda ingin sehat tanpa pantangan, saat merasa lapar, makan. Sebelum kenyang, angkat tangan dari makanan supaya tidak berlebihan. Maka dibuat kata-kata mutiara, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu resep yang bagus. Tapi bukan berarti harus hadis. Jelas? Ya. An-nadhafatu minal iman, hadis palsu. Ya. Tapi bukan berarti salah, kebersihan bagian dari iman. Memang bersih itu bagian dari iman, karena iman mengajak pada kebersihan. Tapi bukan berarti hadis. Dan jangan dipermainkan juga. An-nadhafatu minal iman, pakai sepatu, menjaga kuman. Misalnya kan, tidak. Terjemahkan dengan benar dan pahami dengan baik. Pak Ustadz Adi Hidayat yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kemuliaan pada Anda lebih dari apa yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya, saya jawab. Saya pelaku maksiat. Alhamdulillah, ngaku. Sama. Saya juga pelaku maksiat. Anda, saya, kita pelaku maksiat. Cuma kita punya kesempatan tobat. Ya, pelaku maksiat yang bertobat itu manusia. Yang tidak pernah maksiat itu malaikat. Jadi kalau Anda tidak pernah maksiat, patut diduga Anda malaikat yang sedang menyamar. Buka topengnya. Ya. Kalau Anda pelaku maksiat gak mau tobat, berarti setan yang sempurna. Jadi kalau pernah berlaku maksiat, gak ada yang kita yang sempurna. Tapi hamba terbaik adalah orang maksiat yang ingin bertobat. Karena saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tiba-tiba saya takut dengan akhirat. Bagus, artinya ada hidayah Allah di situ. Jadi kalau Anda sedang berbuat maksiat terus ada ketakutan yang besar, itu dua pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Jadi gini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat, terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan. Demi Allah saya katakan, cepat tinggalkan karena Allah, karena Allah. Pertama, Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Itu rumus. Pernah dengar hadis ini sangat populer, viral, sangat viral. Ya, pernah dengar ada seorang yang, tiga orang yang berjalan, kemudian ada hujan deras, terus berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba guanya tertutup oleh batu besar di Al-Bukhari, panjang sekali, masuk kan? Terus mereka mendorong, karena dulu belum ada fitness, belum ada macam-macam, ya tenaga gitu-gitu aja, ya didorong, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Bagaimana cara membebaskan dirinya? Maka rumus Nabi, dengan bimbingan Allah di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 35 dipakai. Tawassul namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabdaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan pakailah takwa itu untuk bertawassul kepada Allah. Pakai. Jadi cara bertawassul dengan yang terbaik itu takwa. Amal soleh. Apa di antara amal soleh itu? Bukan cuma yang mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar itu amal soleh. Makanya ada kalimat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar. Amar bin Al-Mu'ruf itu gampang, nahyu 'anil mungkar itu yang susah. Susah. Karena berhadapan langsung dengan pelaku maksiat itu yang susah. Amar bin Ma'ruf gampang, ajak ke masjid, adzan, amar bin Ma'ruf. Nahyu 'anil mungkar susah. Ramain orang yang suka mabuk, ya, datang ke tempat-tempat maksiat, ajak taubat itu enggak mudah. Makanya yang di FPI yang mana itu enggak mudah karena spesialisasinya nahyu mungkar. Nahyu mungkar, amar ma'ruf gampang. Gampang amar ma'ruf itu, tapi dua-duanya perbuatan baik. Apa di, siapa di antara mereka amalannya? Yang dua itu amar ma'ruf, yang satu nahi mungkar. Ya, yang nahi mungkar, dia pelaku riba. Rentenir lagi. Harta dari ribanya cukup banyak. Sampai mengutangi saudaranya. Saudara yang diutangi ini punya anak gadis. Cantiknya luar biasa. Di kembang desa saat itu. Banyak orang mau, banyak ditolak. Qadarullah tiba-tiba utang bapaknya itu sudah menumpuk. Dibayar susah, diancam. Tahu peluang, ketika tahu diancam, anaknya datang kepada pamannya ini. Dia katakan, paman tolong maafkan bapak. Tolong maafkan. Kesempatan, karena naksir memang sama keponakannya ini. Ditolak terus. Aku maafkan dia, ya, dengan satu syarat. Kalau enggak, aku terus simpit dia. Aku masukkan dia ke penjara, macam-macam lah gitu. Anak namanya anak pada bapak sayang. Apa saja yang penting bapak dibebaskan. Malam ini, kamu datang dengan saya, kamu gauli, saya gauli kamu. Di malam ini kamu tidur dengan saya hapuskan semua utang bapak kamu. Anak itu diam, hidup dengan ancaman, takut dia, tapi juga pikiran tidak panjang pada saat itu. Dia iakan pada saat itu dengan perasaan yang hancur. Malam harinya saat akan digauli, tiba-tiba anak itu berkata, paman, dengan suara yang sangat tulus, bersih, mengalir dari hatinya. Di orang yang jarang menggunakan nama Allah untuk hal-hal tertentu kecuali yang sulit saja, maka nama itu akan menggetarkan jiwa siapapun ketika diperdengarkan. Seperti Nabi mengatakan sebuah kalimat, siapa yang menolongmu saat ini? Ketika pedang itu disampaikan, Muhammad, siapa yang menolong kamu? Allah. Hanya satu lafaz, Allah, jatuh pedang bergetar. Ke anak itu berkata, paman ittaqillah, paman bertakwalah kepada Allah. Begitu diucapkan, boom, kayak tersambar petir. Ada sebuah getaran pada jiwa. Lalu dia berkata, dengan takutnya aku mendengar kalimat itu, ya Allah, takut kepadamu aku tinggalkan gadis itu. Padahal seketika aku bisa menggaulinya. Karena mau aku tinggalkan, ditinggalkan dia. Bertobat orang ini dan dimaafkan hutang saudaranya itu, dibebaskan dan dia bebas dari riba. Dia katakan, kalau ini memang menjadikan engkau ridha dengan amalan, ya Allah, maka aku mohon kepadamu, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu didorong menggelinding batunya. Ketika ada getaran seperti ini, takut, ada perasaan takut, kemudian anda ingin bertobat dan sebagainya, cepat ambil. Maka ketika anda bertobat, seketika anda dapatkan cinta Allah, dan boleh jadi satu masa anda berada dalam kesulitan, gunakanlah ini untuk bermohon kepada Allah membebaskan kesulitan yang anda sedang alami. Saya kadang suka praktekkan, anak saya dihukumi sakit oleh dokter, sulit begini-begini. Ya, bismillah. Ya Allah, demi amal yang pernah kerjakan, kalau engkau ridha, mohon sembuhkan anakku. Ya Allah, begini. Dikabulkan, Pak. Dikabulkan. Saya ajarkan salah satu amalan kepada para penghafal Quran. Sekarang ada teman-teman di gua yang sedang menghafal dengan kita di karantina di Sukabumi. Satu orang matanya gak bisa lihat, salah satu. Cuma dia sengaja gak bilang, takut gak lulus tes. Berangkat dia, yang tahu cuma beliau dengan istrinya. Sekali saya datang situ, saya ajarkan cara menghafal dan keutamaan Al-Quran. Jangan lupa berdoa. Sebelum menghafal, berdoa, minta dikuatkan hafalan. Setelah selesai berdoa juga. Dan kalau ada hajat yang lain silahkan. Mumpung antum sedang spesial, Allah langsung dengar. Saya sebutkan hadis-hadis Nabi-Nya. Lu praktekan. Lu tahu apa yang terjadi? Saya dapat kabar 2-3 hari lalu, Masya Allah. Begitu dia menghafal 2 hari, 3 hari, 14 hari, 15 hari, tiba-tiba ada perubahan dalam mata yang sebelah kiri yang gak bisa lihat. Kayak remang-remang terlihat. Tadinya kalau lewat sini ketabrak aja dengan baunya. Satu kali dia masuk kamar mandi masih pakai handuk. Begitu masuk tiba-tiba ada cahaya, puh, kelihatan semua di kamar mandi. Dia keluar kelihatan semua. Langsung sujud kepada Allah. Sekarang melihat dua-duanya. Sempurna. Nah, dipakai. Ya mungkin caranya bisa dengan amar ma'ruf, caranya tobat dari maksiat. Cara bertobat dari maksiat tidak ada lain kecuali bertobat. Tobat itu dibagi dua kalau hubungan dengan Allah. Yang bertobat yang benar, bangun malam, tahajud, mengakui kesalahan, menyesali itu, berjanji untuk meninggalkannya, kemudian wa aslah, memperbaiki diri. Karena itu di Quran selalu taba wa aslah, taba wa aslah. Allah. Tobat, perbaiki, tobat, perbaiki. Ciri orang diterima tobatnya, dia meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya. Kalau sudah seperti itu, diterima tobatnya. Kalau ada hubungan dengan makhluk, selesaikan. Misal utang, selesaikan. Ya, tobat bisa mengampuni dosa, tapi belum tentu melunasi utang. Jadi bukan berarti tobat, utang lunas, tidak. Ya, tetap harus diselesaikan. Terus kalau ada hal-hal yang komunikasi yang tidak bagus, selesaikan dulu. Ya, termasuk yang dengan saya juga sama. Kalau ada persoalan dengan saya, kita selesaikan. Daripada pulang di akhirat lebih berat lagi. Ya, selesaikan aja, datang aja. Kalau bicara di belakang saya, gak akan nyampe ke sayanya, saya malah gak tahu. Terus Anda sebarkan, saat saya memaafkan Anda, tiba-tiba sudah menyebar. Saat Anda dengan saya selesai, bagaimana Anda bisa menghentikan penyebarannya? Itu ruginya membicarakan keburukan pada orang. Saat Anda dengan orang itu selesai, kemudian bagaimana meralat yang sudah menyebar pada orang lain? Pernah ada salah satu lah, saya gak sebutkan, salah satu ustaz dah menuduh saya dengan suatu tertentu. Tiba-tiba datang kepada saya. Bagusnya datanglah setelah itu. Saya publikasikan ajakan saya, dia datang. Sampaikan pertanyaan saya tunjuk sampai diam. Antum bicara pada saya dengan A, tuduhan A. Sekarang itu menyebar di kalangan orang. Dan orang menuduh saya dengan A, karena belajar pada antum. Kalau tuduhan itu tidak terbukti, maka siapa yang bertanggung jawab dengan kalimat itu? Siapa yang dosa? Pilihannya menunduk. Daripada kita berselisih, kita ribut-ribut seperti ini, padahal yang kita pun tidak tahu apa yang diperbincangkan, lebih baik kita dudukan saja. Antum apa masalahnya? Dudukan, sampaikan pada saya. Kalau antum benar, saya tidak malu untuk mengakui, saya ralat, saya sampaikan pada jemaah. Tapi kalau saya benar, saya tak paksa antum untuk mengikuti saya. Tak hormati, sampaikan pada orang, ini ada perbedaan begini, tapi jangan bermusuhan, kan enak. Kita duduk berdua aja dipoto, disampaikan orang, enak nikmatinya. Apalagi menyampaikan pada orang. Ayo, yang ditahdir-tahdir saya bilang, ustad-ustadnya kumpul, masalahnya apa? Yang ditahdir-tahdirnya kumpul juga, duduk bareng-bareng. Terus sampaikan, kan muridnya enak semua. Daripada ini klaim begini, klaim begitu. Kadang-kadang juga ketemu langsung pisah. Anak kebayang gak ngaji, pulang dari pengajian, suami istri jadi ribut. Ada yang pisah, ada yang pisah. Ada yang mau nikah gak jadi. Ada yang suami ngaji si A, istri ngaji si B, jadi ribut. Anak ngaji apaan sih? Orang jahiliyah dulu berpisah, disatukan. Sekarang bebas jahiliyah, kok bisa berpisah? Berarti ada yang salah di situ. Ada yang gak tepat di situ. Kata Quran, kalau ada yang jawab salam, dijawab. Kata hadis, itu sempurna jawabannya. Siapa yang mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. An-Nisa 86, wa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha. Jawab dengan sempurna perintah. Terus Anda tiba-tiba assalamualaikum, beda manhaj. Kenapa begitu gitu? Kenapa begitu? Ya, jadi perbaiki. Kalau kalimat saya salah silakan sampaikan. Anda apa yang beda? Anda tunjukkan. Kita beda pendapat Ustaz. Ya sudah, ngapain mesti ribut? Ustaz ini menghalalkan musik. Ini. Kita duduk dulu. Duduk dulu. Anda bawa referensinya, terus kita dudukin. Terus tegali pendapat ulamanya. Terus Ustaz tadi pilih yang mana ini. Terus kita jujur. Mungkin kita pilih ini. Tapi dibuka referensinya supaya orang tahu. Jangan cuma apa yang Anda inginkan. Itu yang Anda buka. Yang lain Anda tutupi. Kan jadi salah di situ. Ya, saya tidak menyukai musik. Saya senang Quran. Gak mungkin Quran bersatu dengan musik. Gitu. Tapi saya pelajari. Saya lihat semuanya. Saya buka referensinya. Yang membolehkan ini pendapatnya. Yang tidak begini. Yang tengah-tengah begini. Terserah Anda mau yang mana silahkan. Itu kan lebih baik gitu. Itu masalah musik. Yang lain begini, yang tahlilan begini, yang maulidan begini. Jadi pilihan Anda masing-masing. Kan gak bisa kita paksakan orang. Nabi aja disuruh mengingatkan, masa saya paksa? Fair kan kalau begitu? Terus tiba-tiba Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kenapa harus begitu? Ya, yang paling bahaya itu Anda gak tahu hadisnya, gak tahu hukumnya, gak tahu macam-macam. Terus Anda menilai saya yang belajar. Kan jadi repot disini, jadi terbalik gitu suasananya. Nah, cuma di sini kita mesti berbaik sangka juga. Jadi jangan sampai perbuatan buruk dibalas dengan yang buruk juga, tidak. Kita doakan, jawab dengan yang baik. Dan jangan berselisih. Jangan berselisih. Dan saya tidak menganjurkan dan mencela siapapun. Jangan menyimpulkan, apalagi berprasangka buruk. Oh, maksudnya si itu ya. Maksudnya bukan, enggak maksud kemana-mana saya. Jelas ya? Nah, jam berapa sebenarnya ini? Allahu Akbar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, dan dosa para penanya ini. Jelas? Jelas. Paham? Ya, siap mengamalkan isi Quran? Tidak, sudah. Al-Ma'idah biasa. Ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Yang masih merasa punya iman. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak bertanya lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu yang menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Itu pernyataan Allah pada yang beriman saja. Baik, Bapak Ibu masih beriman? Si. Jelas uraian saya? Paham? Apakah masih ada pertanyaan? Oh, alhamdulillah. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Izin menyampaikan informasi untuk menutup. Satu, direncanakan tanggal 22. Insyaallah saya akan mengajar spesial khusus untuk materi menghafal Quran di bulan Ramadan selama 30 hari. Saya sudah tuliskan cara khususnya. Ada mungkin bukunya ada juga di kisaran di beranda masjid. Insyaallah tanggal 22. Tapi tepatnya saya nanti infokan kemudian. Ya, karena kita masih mencari tempat yang bisa mengcover. Mungkin banyak orang kita Istiqlal di renov, kita pindahin ke Islamic Center enggak cukup juga. Padahal kapasitas 25 ribu orang. Ya, jadi ini kita sedang cari tempat. Alternatif terakhir kemarin kita pecah-pecah daerahnya. Mungkin di daerah ini tanggal sekian, ini sekian, ini sekian, sehingga bisa tercover. Nanti kami umumkan. Intinya, kita sedang menyiapkan persiapan ke Ramadan untuk bisa dipraktikkan menghafal Quran selama 30 hari khusus untuk Ramadan. Satu itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, bagi Anda yang ingin i'tikaf, enggak usah ngejar ke Bekasi. Di tempat-tempat dekat Anda saja hidupkan masjidnya. Ya, kalau di sana sudah tak memungkinkan, tempat-tempat Anda. Karena itu nanti manhajnya saya ajarkan bulan depan. Kita masih belum ke tafsir An-Nur. Ya. Kita masih sempurnakan persiapan Ramadan dulu. Materi bulan depan agenda Nabi, agenda Rasulullah di bulan Ramadan. Supaya nanti tuntas sebelum Ramadan sudah ada kurikulumnya. Jadi nanti bisa dipraktikkan di bulan Ramadan. Sepakat? Ya, bulan depan kan Syaban, ya. Ya, kalau antum masih hidup, ya, dan saya pun masih hidup. Kalau tidak berarti kita selesai. Itu satu, dua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini sering banyak orang juga datang ke Quantum Akhyar di Bekasi hanya untuk bertanya. Ya, saya sedih juga gitu kan, dalam kondisi tertentu saya mohon izin kalaupun tidak bisa bertemu, memang ada kegiatan. Bukan karena hal tertentu, memang kegiatan sudah kami konsep. Saya setahun bikin agenda, termasuk untuk keluarga, untuk anak, untuk macam-macam. Kalau Anda mau tahu itu dari 24 jam itu hampir 85% atau 90% itu untuk Anda. Keluarga saya dapat 10%. Alhamdulillah Allah karuniakan istri yang baik, itu yang mengerti, paham dengan situasi. Anak-anak juga demikian. Sekarang anak-anak saya sudah mulai berkata, Bu yang ngajar terus, ngajar lagi. Ya, saya pun cari jawaban. Nah itu untuk kakak dan adik nanti kalau mengajar ke depan ya seperti ini. Jadi, nanti kalau sudah pintar kita ikut mengajar sama-sama. Nah, jadi saya sudah berikan yang terbaik. Jadi kalau mohon izin, kalaupun gak bisa ngisi, mungkin waktunya sudah terisi. Tapi kan gak taklimus, tapi kan istri saya juga butuh, Bu, Pak. Anak saya juga butuh, gitu kan. Jadi ada waktu untuk anak-anak juga. Sekali aja Ustaz, ya sama juga anak saya, sekali aja gitu. Ya, jadi tolonglah kalau sudah begitu, cukup ya. Nah, jadi untuk mengakomodir itu, dan juga hal-hal yang menyebar di masyarakat yang tidak benar. Kayak ada grup WA nyebarkan ini, itu dan sebagainya. Ini tentang raja pun ada yang salah juga. Jangan mengadu domba saya dengan macam-macam. Atau ormas-ormas tertentu, tidak. Saya akrab insya Allah dengan semua. Termasuk gini, maaf, info tentang ta'lim, ada yang bicara tentang tarif, tentang ini, itu, tentang program, maka saya putuskan membuat satu buku khusus. Itu kalender, wa'ahath not, jadi catatan wa'ah, di situ ada program semua. Jadi kalau Anda ingin tanya tentang ta'lim, ngundang orangnya ke siapa dan sebagainya, kontaknya di mana, ada semua di situ. Tentang program karantina, Quran, ada semua. Jadi gak harus datang ke Bekasi, Anda dapatkan buku itu, di situ ada informasi-informasi termasuk catatan untuk ta'lim. Ada di situ semua. Ya, jadi nanti kalau sudah ada itu enggak harus ke Bekasi supaya tidak menghemat macam hal, kecuali kalau Kamis malam Jumat mau ta'lim, silakan karena ada ta'lim rutin untuk di sana. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa di bulan depan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fima tardahu. Allahumma ya Allah alimna ma yanfa'una wa waffiqna lil 'amali ma ta'allamna bih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya mohon sekali saya berikan pada Anda tambahan 30 menit yang sebetulnya untuk di tempat yang lain. Karena itu mohon izin berikan akses pada saya semudah-mudahnya untuk keluar. Dan saya menyayangi Anda semua karena Allah. Saya mendoakan Anda insya Allah. Jadi mohon izin untuk keluar dan tak perlu bersalaman. Insya Allah sudah saya hadirkan rasa sayang saya kepada Anda semua untuk memudahkan saya untuk berangkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. juga akan berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga dan institusi pendidikan internasional di dunia ini insya Allah. Saudara-saudariku, proyek ini akan terlaksana tentunya bila ada area yang kita siapkan dan kita bisa akuisisi. Alhamdulillah marketnya sudah siap dan tahapannya juga insya Allah sudah diselesaikan untuk desainnya, untuk persiapannya. Tinggal sekarang kita akan melangkah pada step yang pertama, yaitu mengakuisisi lahan. Ada sekitar 10 hektar yang kita siapkan dan saat ini kita sedang berproses untuk bisa mengakuisisi itu semua. Karena itu saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi, menjadikan ini sebagian bagian dari amal ibadah kita. Ada beberapa sahabat-sahabat kita yang ingin kemudian berkontribusi dan mengakuisisi ini semua, tapi saya tidak menginginkan, seperti saya sampaikan kepada Anda, jika ada sedikit pun saham akhirat untuk bisa mendapatkan ridha Allah yang bisa kita lakukan bersama, maka kami akan buka seluas-luasnya. Karena itu, proyek besar ini kami akan buka untuk mengakuisisi lahan yang dimaksudkan 10 hektar dengan mengajak Anda bersama untuk bersinergi, mengumpulkan donasi, dan menjadikan ini sebagai bagian dari proyek akhirat kita. Tidak ada yang memiliki aset ini, kecuali kita akan wakafkan dengan izin Allah untuk kepentingan umat Islam di muka bumi ini terpancar dari Indonesia. Dengan hadirnya suara adzan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Indonesia makmur, sejahtera dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.